berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladhi ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirah wa wa'ada man 'amila biha khairan an yajziyahu yawm al-qiyamati khairan wa tawa'ada man 'amila sharran an yujazihi sharran yawm al-qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. جماعة Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar Radio Al-Hikmah dan juga kaum muslimin di mana saja berada yang merilai kajian ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah, senantiasa dalam pemeliharaan Allah, senantiasa diberikan taufik dan hidayah di dalam menempuh sisa-sisa kehidupan kita, di dalam menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan dilema, yang penuh dengan bermacam cobaan dan ujian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan, keselamatan di dalam menempuh perjalanan tersebut sehingga sampai pada tujuan akhir yaitu surga. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, ya, pada jemaah dihimbau, dianjurkan untuk mungkin bisa kita mendekat. Ya, di antara sunnah dalam bermajlis ilmu kita merapat dan mendekat. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi di dalam majlis beliau, ya. Dalam majlis Rasulullah di mana para sahabat mereka, ya, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memperhatikan kehidupan dunia untuk bersiap-siap menempuh kehidupan akhirah. Sebagaimana kita maklumi, tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bekal menuju akhirat. Bekal menuju akhirat. Biasanya bekal persiapan itu seringkali menyertai kalimat atau sikap dan perilaku kita, perbuatan kita yang dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya. Baik perjalanan untuk dia mencari rezeki, perjalanan juga untuk bisnisnya, perjalanan untuk apa saja. Biasanya manusia kalau ingin berjalan, ingin bepergian, itu pasti mempersiapkan apa? Perbekalan. Nah, karena hidup akhirat adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang tidak ada batasnya, yang tidak berakhir, perjalanan yang kekal abadi, maka mumpung kita masih di dunia ini, maka sudah sepantasnya kita berpikir untuk menyelamatkan diri dan berusaha untuk mempersiapkan bekal di dalam mengarungi, menempuh perjalanan yang begitu panjang, bahkan tidak ada batas akhirnya. Oleh karena itu, maudhu atau topik atau tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan pembahasan yang sangat penting, yang membahas perbekalan untuk hidup di negeri akhirat. Jika seorang yang menempuh perjalanan di dunia ini tidak menyiapkan, mempersiapkan bekal, maka dia orang yang sengsara dan bahaya, akan menghadapi bermacam fitnah, bermacam kesusahan, bermacam kejahatan jika dia tidak mempersiapkan perbekalan untuk menempuh kehidupan dunia. Nah, bagaimana dengan kehidupan akhirat yang di sana tidak ada lagi peluang untuk kita beramal? Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga yang mendengar pada kesempatan kali ini menjadi orang-orang yang memperhatikan akhirat, kehidupan akhirat kita lebih besar dari kehidupan dunia ini. Jadi perhatian kita kepada akhirat hendaklah lebih besar dari perhatian kita kepada dunia. Ya. Tentu ini berbeda dengan sikap dan perilaku mayoritas manusia di dunia ini yang mayoritas mereka lebih mengutamakan kehidupan dunianya daripada akhiratnya. Apa indikasinya? Sebagai indikasi yang menjelaskan hal itu, betapa banyaknya mereka yang lalai untuk melakukan ubudiyah. Betapa banyaknya mereka yang lalai melaksanakan sholat. Betapa banyaknya mereka yang tidak menunaikan kewajiban agama. Apalagi perintah-perintah, amalan-amalan yang sunnah di dalam agama. Ikhwatul iman, jamaah kaum muslimin dan muslimah dan para pendengar di mana saja berada. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kenapa kita harus mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat? Ini pertanyaan yang jangan sampai luput dari ingatan dan juga pikiran kita. Dan juga jawabannya jangan sampai salah. Kenapa kita harus mempersiapkan bekal? Karena kita di dunia hanya hanya orang yang melewati sebuah perjalanan. Perjalanan ini bukan perjalanan yang terakhir dan bukan untuk selamanya, tapi merupakan awal dari perjalanan yang begitu panjang yang tidak berakhir, yaitu perjalanan akhirat. Dunia hanyalah permainan yang menipu, yang memfitnah, yang membuat banyak manusia lalai. Dunia perhiasan yang menyebabkan pandangan mata manusia menjadi silau terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dunia ini, bahwasanya dunia hanya sekedar permainan, bagaikan mimpi. Dan ia sangat, sangat cepat berlalu. Hari demi hari yang kita lewati mengurangi jatah hidup yang telah diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Mari kita simak dan renungi dan hayati firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Surah Al-An'am ayat 32. Tiada lain kehidupan dunia, kata Allah, kecuali hanya permainan dan senda gurau. Lahun, permainan, la'ib. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairun, adalah yang terbaik bagi siapa? Bagi seluruh manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Lilladzina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memperhatikan, memikirkan, memahami? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita jelaskan nanti perbekalan kita untuk menuju akhirat, menyebutkan bahwasanya perbekalan yang paling utama adalah takwa, karena perjalanan akhirat, akhirat itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa, maka perbekalannya adalah takwa. Lilladzina yattaqun afala taqilun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ajrakum wa la yas'alkum amwalakum. Surat Muhammad ayat 36. Tiada lain kehidupan dunia ini, tiada lain kehidupan dunia ini kecuali apa? La'hun atau la'ibun walahun, permainan, senda gurau yang melalaikan. Jika kalian beriman dan bertakwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan pahala kepada kalian. Wala yas'alukum amwalakum, dan Allah tidak menuntut harta kalian. Allah tidak membutuhkan harta kita. Harta yang kita kumpulkan di dunia ini, kekayaan, pangkat, jabatan, Allah tidak membutuhkan hal itu. Yang dibutuhkan oleh iman dan taqwa. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ajrakum. Wa yu'tikum ujurakum. Bahwasanya jika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan ujur, pahala kepada kalian. Dan Allah tidak menuntut harta yang dikumpulkan, karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan dalam hadis, seluruh yang ada di permukaan bumi ini terlaknat, dan juga seluruh penghuninya kecuali dzikrullah wa mawala wa alimun wa muta'allim. Jadi semua penghuni dunia ini, isi dunia ini semua terlaknat, dijauhkan dari rahmat, kecuali zikir kepada Allah wa mawala dan yang mengikutinya. Zikir ketaatan ubudiyah, itu yang mengikuti zikir. Ya, zikir di sini tentu makna yang umum, makna yang mencakup perbuatan, perkataan, keyakinan, yaitu menuntut ilmu, beramal soleh, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan jawarih. Itu zikir. Ya, ketaatan yang kita lakukan, ubudi yang kita laksanakan, semuanya adalah bentuk zikir, ya, merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, dan orang yang berilmu, wa muta'allim, dan yang belajar. Adapun orang yang jahil, jauh dari kebaikan. Orang yang lalai dari zikir kepada Allah, hatinya mati. Perbedaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang lalai dari zikir atau tidak zikir, ibarat antara perbedaannya antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hikmah, dan juga kaum muslimin yang mendengar tausiah pada kesempatan kali ini. Itulah hakikat dunia. Itulah hakikat dunia yang kita cari. Yang manusia berlomba-lomba mencari dunia tersebut. Yang seringkali terjadi kezaliman, penindasan untuk mendapatkan dunia tersebut. Yang seringkali melupakan hak dan kewajiban baik kepada Allah atau kepada sama manusia. Yang seringkali membuat seorang lalai dan melanggar aturan dan rambu-rambu agama. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya. Sehingga kalau kita ingin merenungkan, menghayati lebih dalam tentang hakikat dunia, mari kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hari, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pinggir kota Madinah bersama sebagian para sahabatnya. Ketika itu beliau melihat seekor kambing yang telah tergeletak, bangkai kambing. Lalu beliau menghampiri. Tatkala beliau menghampiri bersama sahabatnya, lalu beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang ingin mengambil seekor kambing yang tergeletak ini, yang telah menjadi bangkai ini? Atau siapa yang ingin membeli kambing yang telah tergeletak ini? Mereka bertanya, mereka berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, jangankan dibeli, dihadiahkan saja kami tidak mau. Untuk apa kambing yang telah mati? Bangkai telah menjadi bangkai. Nah, di sini Rasulullah menggunakan kesempatan, momen yang seperti ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mereka akan akhirat dan menanamkan kepada jiwa mereka, menjelaskan kepada para sahabatnya dan kaum muslimin akan kehinaan dunia dan kerendahan dunia yang rendah, yang hina. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lad dunya ahwanu indallahi min hadhihi al-jifah." Sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina dari seekor kambing atau bangkai yang tergeletak ini. Begitulah dunia. Bahkan kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walau seukuran sayap lalat, maka Allah tidak akan memberi minum apa? Orang-orang kafir. Law kana dunya indallahi mithla aw wazna janah ba'udah ma sharraba minha al-kafir. Sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walau seukuran beratnya sayap lalat, maka Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir. Begitu hinanya dunia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berikan dunia ini kepada siapa? Kepada orang yang dimurkai, kepada orang yang dicintai. Bahkan orang yang dimurkai lebih banyak mendapatkan dunia daripada apa? Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita tertipu dengan dunia. Jangan kita menjadi korban propaganda dunia dan perhiasan dan kemewahan dunia. Akan tapi jadilah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan dunia untuk mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya untuk menuju perjalanan yang sangat panjang, tidak ada batasnya, yaitu rihlatul akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat. Dunia bukan kampung kita, bukan kampung orang-orang yang beriman, bukan negeri orang-orang yang beriman, tapi negeri mereka adalah akhirah. Maka jangan jadikan dunia tempat tinggal untuk selama-lamanya, tapi jadikanlah tempat singgah, tempat bernaung, tempat kita melewati, tempat kita mampir, kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju tujuan akhir dari perjalanan tersebut. Dunia akan sirna, karena Allah menciptakan dunia untuk pana dan sirna. Kuluman alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi ini akan sirna, akan binasa. Tiada yang kekal kecuali Rabbul Alamin. Dan makhluk yang Allah ciptakan untuk menjadi kekal, seperti neraka dan surga, karena Allah ciptakan untuk kekal. Adapun seluruh makhluk, maka akan sirna dan binasa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana uswah, ya, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan dunia di hadapan, di pandangan mata beliau, atau kedudukan dunia dalam hati beliau, yaitu tidak ada nilainya sama sekali, hanya ibarat sebatang pohon, seorang berjalan kemudian berteduh dan merenung di bawah sebatang pohon tersebut untuk beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang perihal dan kondisi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur di atas apa? Permadani, kasur yang empuk seperti kita zaman sekarang ini. Di mana beliau tidur? Beralaskan apa beliau tidur? Hasir, tikar. Mungkin kalau kita kena di kampung-kampung, tikar pandan kan begitu, anyaman pandan itu, atau di dahulu di orang Arab itu menggunakan daun korma itu untuk menjadikan apa? Sebagai tikar, dianyam kemudian jadikan sebagai tikar. Seperti kita tikar pandan lah begitu, atau yang sejenisnya. Nah, ana secara pribadi masih ingat di kampung waktu masih kecil gitu digunakan sambil tidur, yaitu membekas. Tak kala kita tidur, begitu bangun itu punggung itu dah telah membekas ya, dari apa nama anyaman dari tikar tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi salawatullahi wasallamu alaihi nama ala hasirin, tidur beralaskan tikar yang seperti itu. Begitu beliau bangun, ternyata tikar tersebut telah meninggalkan bekas di punggung atau naam, di punggung beliau. Atau di bagian rusuk beliau. Karena beliau biasanya tidur apa? Miring kanan menghadap kiblat. Maka di sini sebutkan waqad athara fi jambihi. Bagian rusuknya sebelah kanan. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an." Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya kami jadikan atau kami buat, kami ambil, kami carikan untukmu apa? Wita'an, yaitu karpet lah, atau mungkin tikar yang lebih bagus biar tidak membekas di punggungmu wahai Rasulullah. Kasihan kamu ya Rasulullah, kau seorang nabi, masa tidurnya di atas tikar yang seperti itu. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendati beliau seorang nabi pilihan Allah, Rasulullah suri tauladan bagi orang-orang yang beriman, ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Itu semua bagian dari dunia. Kita tidur dunia tidak selamanya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunia, ada apa saya dengan dunia? Memang saya gubrisi dunia ini. Ada apa saya dengan dunia? Mali walid dunia. Ma'ana illa, ma'ana fid dunia illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tiada lain saya di dunia ini kecuali bagaikan seseorang yang sedang dalam perjalanan. Istadalla tahta syajarah, dia bernaung berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian dia pergi dan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tersebut. Allahu Akbar. Itulah hakikat dunia. Makanya untuk apa saya mengambil tempat tidur, kasur atau karpet, dan juga ya tikar dan yang begitu mewah, kasur yang empuk ya, tempat tidur yang mewah. Kalau ternyata kondisi dan keadaan saya hanya seperti orang yang sedang apa, perjalanan, kemudian mampir di sebuah pohon, bernaung untuk istirahat sejenak, kemudian setelah melanjutkan perjalanan. Nah, bayangkan dengan kondisi kita, ya, kehidupan kita di dunia sekarang ini, kemewahan, ya, yang luar biasa kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga menyebabkan kita lupa dengan kehidupan akhirat. Sehingga mayoritas dari manusia fi ghaflatin anil akhirah, lalai dari kehidupan akhirat. Sebagai bukti, silakan kita melihat fenomena hidup perihal kondisi kaum muslimin di zaman sekarang ini, bahkan seringkali menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dunia, menghalalkan yang haram untuk mendapatkan dunia dan melupakan akhirat. Inilah kondisi manusia di zaman sekarang ini. Wal iyazu billah. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya, tatkala beliau ya berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau memegang pundak apa Ibnu Umar, fa akhadha bi mankibi, lalu bertanya, beliau mengatakan, menasihati Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Lalu Ibnu Umar menambahkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dari wasiat tersebut, beliau menambahkan wasiat beliau juga kepada kita. Apa kata Ibnu Umar setelah mendengar wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal idza amsayta fala tantadhir as-subah wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Dalam sebagian riwayat, fa innaka ya Abdullah la tadri ma ismuka gadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau sedang menempuh perjalanan, abiru sabil. Kalau orang yang asing, orang pendatang ya ke suatu daerah, itu jelas dia tidak akan berpikir untuk tetap tinggal selama-lamanya di daerah tersebut, karena dia orang yang asing. Tapi dia hanya mencari kebutuhan hidupnya, mempersiapkan bekal, dan dia berpikir untuk kembali ke negeri asalnya. Bukankah demikian orang yang asing? Dia datang ke suatu tempat, pendatang. Dia berpikir bagaimana bisa kembali lagi ke negeri asalnya, ke kampung halamannya. Maka perhatian dia hanya sekedar bagaimana mempersiapkan bekal untuk bisa pulang ke tanah air dan pulang ke negerinya. Itulah fenomena hidup kita. Itulah kondisi dan keadaan yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau tinggal di suatu tempat, dia dalam keadaan asing. Au abiru sabil, atau orang yang sedang perjalanan, dia hanya mampir di satu tempat dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang jelaskan Rasulullah SAW, dia hanya berteduh di bawah sebatang pohon, bernaung di bawah sebatang pohon untuk istirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan. Sehingga hatinya senantiasa terpaut untuk apa? Untuk sampai ke tujuan akhir. Tidak pernah berpikir untuk selama-lamanya bernaung di bawah pohon tersebut, karena belum sampai pada tujuan akhir perjalanannya. Oleh karena itu, bagaimana aplikasi dari wasiat tersebut? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza amsayt fala tantadhiru as-subah." Apabila kamu berada di waktu sore, jangan ditunda-tunda waktu sampai menunggu waktu subuh. Artinya, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan untuk persiapan, perbekalan untuk menuju akhirat, apa yang mampu kita lakukan di sore hari, jangan ditunda-tunda. Nanti waktu masih ada waktu, masih ada, insya Allah pagi nanti saya selesaikan, saya kerjakan. Jangan. Sebaliknya, tatkala kita bangun di pagi hari seperti sekarang ini, apa yang mampu kita lakukan untuk persiapan perbekalan dunia akhirat kita, jangan tunggu ya nanti sore masih ada umur. Siapa yang menjamin umur kita, atau siapa yang menjamin kematian tidak datang menjemput kita, atau siapa yang tahu kematian itu datang menjemput kita, begitu datang mengetok pintu, saya akan mencabut rohmu? Enggak ada. Makanya kata beliau, diantara juga bentuk dari implementasi dari wasiat tersebut, prakteknya Jangan menunda-nunda waktu. Jangan berangan-angan yang tidak ada arti dan manfaatnya. Kata beliau, khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan, gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika limautik. Yaitu gunakan hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Dalam sebagian riwayat, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kamu tidak tahu. La tadri masmuka ghadan. Kamu tidak akan tahu siapa namamu esok hari. Artinya apakah kamu masih hidup esok hari? Atau kamu telah meninggal sehingga tidak tahu lagi siapa namamu dan siapa yang ada di sekitarmu, siapa lagi nama anakmu dan seterusnya. Semua itu tidak lagi bisa kamu ketahui. La tadri ma ismuka ghadan. Ikhwatal iman, jemaah dan para pendengar Radio Hikmah dan juga kaum muslimin di mana saja berada. Inilah hakikat dunia. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, orang yang tertipu, orang yang merugi adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia, tertipu oleh dunia. Orang yang disibukkan oleh dunianya untuk negeri akhiratnya. Atau orang-orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Inilah orang yang sangat merugi, celaka, sengsara, hina dina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan sementara, adalah ibarat perjalanan yang sedang dijalani oleh seseorang. Dia yakin bahwasanya perjalanan yang hakiki adalah perjalanan negeri akhirat. Maka sebagaimana yang kita maklumi, setiap perjalanan membutuhkan bekal. Setiap perjalanan membutuhkan persiapan. Setiap perjalanan membutuhkan modal. Sebab seorang yang berjalan jauh, jika tidak mempersiapkan bekal, jika tidak mempersiapkan zadun, maka jelas tidak akan sampai pada tujuan. Perjalanannya akan terputus di pertengahan jalan. Dia akan terjerumus ke dalam bermacam fitnah, kerusakan. Dia akan terjerumus ke dalam bermacam kesulitan, akan merasakan dan mendapatkan kesulitan, bahkan kondisi yang seperti itu seringkali menyebabkan seseorang terjerumus atau terjatuh ke dalam hal yang menyebabkan dia terputus selama-lamanya dari perjalanan itu. Artinya meninggal dunia. Mati kelaparan. Mati kehausan. Apalagi perjalanan di padang pasir yang begitu terik matahari yang memukul. Terik matahari yang membakar. Haus dahaga dia rasakan. Perjalanan yang berliku-liku. Yang penuh dengan ranjau, yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan bermacam risiko. Jika tidak mempersiapkan bekal, maka yakinlah dia akan sengsara dan celaka. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia di dunia ini, di dalam mempersiapkan bekal untuk perjalanan dunia itu luar biasa. Ya. Perjalanan untuk haji saja, ya, rihlatul hajj, ya, ibadah di dunia ini ke tanah suci yang akan menempuh perjalanan pulang dan pergi lebih kurang kalau jamaah kita Indonesia adalah 40 hari pulang pergi, kan begitu, itu persiapannya luar biasa. Persiapan yang luar biasa. Ya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana persiapannya. Ya. Transportasi, makanan, minuman, dan seluruh pakaian. Duit, ya, untuk membeli bermacam oleh-oleh sepulang nanti dari perjalanan haji, kan begitu? Itu perjalanan dunia. Oleh karena itu, di waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian dari kaum muslimin yang datang ke tanah suci menunaikan haji hanya bermodalkan apa? Iman saja. Mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Tidak membawa perbekalan, tidak membawa persiapan materi, ya, transportasi. Maka Allah menegur mereka. Wa tazawwadu. Maka kumpulkanlah persiapan, bawalah perbekalan. Kemudian Allah menyebutkan bahwa sebaik-baik perbekalan itu adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan membutuhkan perbekalan. Dan setiap perbekalan membutuhkan apa? Usaha untuk mendapatkannya. Setiap usaha pasti menghadapi rintangan. Oleh karena itu, mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan, peluang, kesehatan, nikmat sehat sebelum datang sakit, nikmat kaya sebelum datang miskin, hidup sebelum datang kematian, aman sebelum datang bermacam fitnah, maka gunakanlah untuk mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya untuk menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk memanfaatkan hidup ini demi mengumpulkan apa? Perbekalan akhirat. Bukan perbekalan dunia. Ya, bukan untuk mengumpulkan dunia dengan sebanyak-banyaknya, tapi menjadikan dunia sebagai jembatan yang akan dilewati untuk sampai kepada negeri seberang, yaitu akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang senantiasa manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Ni'matani maghmunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang manusia umumnya banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhah dan yang kedua al-faragh. Nikmat sehat. Nikmat sehat digunakan untuk apa oleh mayoritas manusia, kebanyakan manusia? Untuk bersenang-senang, berleha-leha, untuk menggunakan hal yang tidak, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang ini, anak muda yang diberi kesehatan oleh Allah, fisik yang kuat, di mana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka? Menghabiskan waktu mereka fit turuqat, pinggir jalan. Ya. Menghambur-hamburkan waktu. Membuang-buang waktu dalam maksiat dan dosa. Minuman, memabukkan, merokok, pacaran, pergaulan bebas. Wal iyazu billah. Ya. Dan tempat-tempat diskotik. Maksiat bermacam bentuk penyimpangan. Itu kebanyakan, ya, para syabab, anak-anak muda di zaman sekarang ini, dengan fisik yang kuat, kesehatan yang diberikan oleh Allah, habis waktunya untuk yang seperti itu. Dan juga kita melihat waliyazubillah sebagian orang tua yang mereka telah lanjut usia, yang mungkin telah mencapai umur puluhan tahun, yang mungkin 50 tahun, 60 tahun, masih menghabiskan waktu mereka untuk apa? Nongkrong di pinggir jalan, duduk di atas meja, main apa? Main kartu domino. Ya kan? Kartu dan domino, ya, tahu ya domino ya? Seperti itu. Kartu. Sambil menghisap rokok, habis rokok demi rokok. Satu bungkus, tetap masih duduk nongkrong. Anaknya, istrinya, keluarga enggak tahu di mana tempat rimbanya, di rumahnya apa kerja tahu. Habis waktu mereka. Wal iyazu billah. Wal iyazu billah. Bahkan sebagian mereka menghabiskan waktu 24 jam nonstop depan televisi menonton, mengikuti ya siaran-siaran atau tayangan-tayangan sinetron-sinetron yang wal iyazu billah. Habis waktu. Begitu datang sholat, dia tidak akan pergi berjamaah. Bahkan seringkali waktu sholat menjadi korban, ya, dan yang lain-lainnya. Wal-iyazu billah. Hadhil fitnah. Hadhil gurur. Inilah fitnah yang melanda manusia. Inilah gurur, ya. Tertipu dengan dunia. Lalu apa yang akan mereka bawa menuju negeri akhirat? Mereka yakin semuanya akan mati. Wal iyazu billah. Sampai kapan kelalaian ini ya menyertai diri mayoritas dari kaum muslimin? Ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasul dalam wasiat beliau pada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menuturkan, menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada seorang syabab, seorang pemuda, seorang lelaki. Qal igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkan lima perkara sebelum datang, lima perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ini syabab, para pemuda ini. Kemudian wasihatika qabla saqamik, sehatmu sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, kaya sebelum datang miskin. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu lowong sebelum datang kesibukan. Wa hayataka qabla mautik, dan kehidupan hidup sebelum datang kematian. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Sehat, sakit, kaya, miskin, tua, muda, tua. Waktu kosong, waktu sibuk. Apa lagi? Kemudian hidup dan mati. Enggak keluar dari lima ini. Enggak keluar dari lima ini. Hidup kita di dunia ini seperti ini. Ada kalanya waktu sakit, ada kalanya sehat, sehat, sakit, kaya, miskin, muda, tua, hidup, mati, kemudian waktu lowong dengan sibuk. Apa lagi? Semuanya enggak keluar dari hal itu. Kata Rasulullah, gunakan hidup ini seluruhnya untuk apa? Untuk kebaikan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita telah mengetahui bagaimana hakikat dunia ini, bagaimana hakikat dunia dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulnya, bagaimana hinanya dunia dalam pandangan syariat dan agama yang mulia ini. Jika hanya demikian, ikhwatal iman, bahwa dunia bukanlah akhir dari kehidupan, tapi awal dari perjalanan yang panjang, yaitu negeri akhirat. Maka setiap perjalanan tadi membutuhkan perbekalan. yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan akhirat kita? Apa yang telah kita persiapkan? Perbekalan apa yang telah kita kumpulkan untuk menempuh perjalanan la nihayata lahu, yang tidak ada ujungnya, yang tidak berakhir, perjalanan yang panjang, kekal abadi, akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan perjalanan akhirat ini, bahwa perbekalan untuk menempuh perjalanan akhirat ini lebih utama dan harus lebih banyak. Bahkan kebutuhan kita kepada bekal tersebut lebih besar dari kebutuhan kita kepada perbekalan dalam perjalanan dunia ini. Faqala tabaraka wa ta'ala wa tazawwadu. Ini persiapan untuk apa? Perjalanan akhirat, perjalanan dunia. Di waktu sebagian kaum muslimin sebagian yang diutarakan tadi, mereka menunaikan ibadah haji tidak membawa perbekalan, ya. Lalu mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah, mutawakilun, mutawakilun, ya, bertawakal kepada Allah. Maka Allah menegur mereka dan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan bekal perjalanan. Kemudian Allah mengingatkan akan semua perjalanan rohani, perjalanan ukhrawi yang perbekalannya lebih besar dan lebih banyak dan lebih mulia, yaitu apa? At-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Setelah Allah perintahkan kita mempersiapkan bekal dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa, kemudian Allah perintahkan lagi kita orang-orang yang berakal, orang yang cerdas, orang-orang yang mulia, untuk mempersiapkan apa? Untuk menghayati, merenungi, untuk bertakwa. Karena orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akal, dan orang-orang yang masih memiliki pemikiran yang waras, mereka lah yang akan berpikir, yang akan menghayati, yang akan mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan negeri akhirat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam, perjalanan ada dua, perjalanan fisik duniawi ini, perjalanan ukhrawi dan rohani. Sebagaimana juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pakaian yang kita pakai juga terbagi dua. Pakaian fisik kita yang menutupi aurat badan kita, dan ada juga pakaian rohani, pakaian untuk negeri akhirat. Apa itu? Takwa. Allah menjelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian, warisha, dan perhiasan. Tapi ingat kata Allah, itu hanya perhiasan apa? Fisik kita, perhiasan badan kita, pakaian yang menutupi aurat kita. Tapi bagaimana kita mengambil pakaian untuk menghias rohani dan jiwa kita? Qala subhanah, walibasut taqwa dhalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Itulah hakikat dari pakaian yang sesungguhnya. Oleh karena itu betapa banyaknya orang di zaman sekarang ini bermega-mega, ya, berlomba-lomba untuk memakai pakaian yang nilainya, ya, begitu mahal. Tapi ternyata hatinya kosong. Hatinya kosong dari pakaian iman. Hatinya kosong dari pakaian takwa. Dan yang lebih dahsyat lagi, betapa banyaknya orang di zaman sekarang ini yang tidak memiliki pakaian badan dan juga pakaian iman. Wal-iyazubillah. Naam. betapa banyaknya manusia di zaman sekarang ini yang tidak menutup auratnya, fisiknya tidak berpakaian, badannya tidak ditutup, auratnya tidak ditutup, dan imannya kosong dari hatinya, kosong dari iman dan takwa. Khasirat dunia wal akhirah, orang yang merugi dunia dan akhirat. Wal iyazu billah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kendati kita hidup di dunia ini memakai pakaian yang sederhana, itulah pakaian para rasul, pakaian tidak mewah tapi pakaian yang bersih, pakaian yang baik, yang menutup aurat, itulah pakaian yang baik. Bukan pakaian yang bagus dan mulia itu pakaian yang harganya begitu mahal tapi ternyata tidak menutup aurat. Pakaian dalam Islam, pakaian yang sederhana tapi menutup aurat. Oleh itu, bagaimana pakaian dalam Islam? Nah, ternyata jiwa kita ini perlu juga dibelikan apa? Pakaian. Apa pakaiannya? Apa kebutuhannya? Bagaimana kita menutupi jiwa ini dari bermacam penyakit jiwa yang akan mengotori jiwa dan hati kita, agar jangan sampai terkontaminasi oleh penyakit yang berusaha menyerang jiwa. Sebab antara tujuan pakaian fisik adalah apa? Menutupi jiwa, jangan sampai terkena kotoran, kan begitu, najis, dan ya noda-noda yang lain atau penyakit dan hama yang bisa menempel dan seterusnya ke kulit kita, menyebabkan sakit. Ternyata banyak penyakit jiwa yang telah menempel ke hati seorang karena hatinya tidak ditutup dengan apa? Dengan pakaian iman dan taqwa. Wal iyazu billah. Maka orang yang tidak mempelajari ilmu agama, tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari akidah, tidak mengenal hukum Allah, tidak pernah berharap, tawakal, cinta, dan juga mengagungkan Allah, perintah-perintah dan kewajibannya, inilah orang yang tidak memiliki pakaian jiwanya, pakaian hati. Hatinya apa? Yang kosong. Hatinya yang terbuka untuk menerima semua bentuk penyakit hati, sehingga apabila penyakit tersebut telah masuk ke dalam hati tersebut, maka akan menjadi sakit. Wal iyazu billah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja perbekalan untuk menuju negeri akhirat? Tentu kalau kita berbicara perbekalan untuk negeri akhirat, sebagaimana yang telah diutarakan tadi, perbekalan yang tidak ada batasnya, perbekalan yang banyak yang tidak bisa kita batasi dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebab seluruh amal ketaatan yang kita lakukan, semua perintah yang kita kerjakan dan larangan yang kita tinggalkan, lahir dan batin, semua kewajiban agama, syariat Islam ini, itu pada dasarnya semuanya adalah perbekalan untuk menuju negeri akhirat. Makanya kalau kita berbicara tentang perbekalan negeri akhirat satu persatu pada kesempatan kali ini jelas akan sampai apa? Pertengahan malam nanti atau sampai pagi esok. Kita akan duduk di sini berbicara tauhid satu persatu dirincikan, ya, amal ibadah satu persatu, akhlak rasul satu persatu, kan begitu, muamalahnya satu persatu. Kapan berakhirnya itu? Ya enggak cukup, sampai pagi esok pun enggak cukup waktunya. Itu butuh selama perjalanan hidup dunia ini, itu tidak cukup untuk membahas, untuk mengumpulkan begitu banyak, ya, perbekalan tersebut. Sebagaimana kita jelaskan, walibasu taqwa khair, kemudian watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Jadi kebutuhan kepada perbekalan negeri akhirat lebih besar, dan juga perbekalan itu lebih banyak dan lebih besar dan lebih mulia. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? ma la yutraku, ma la yudraku jullu wa la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa kita bahas secara keseluruhan, maka juga kita tidak akan tinggalkan seluruhnya, kan begitu? Tapi kita mengambil sebagian, ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan sebagian dari, ya, wasiat Allah dan Rasulnya bisa menambah wawasan kita, membuka pintu hati kita, dan juga memberikan kesadaran dan menjadi motivator bagi kita untuk lebih memperhatikan permasalahan ini dan untuk senantiasa siap dalam setiap kondisi dan keadaan untuk menghadapi kematian. Terkhusus kita sekarang ini pada tanggal berapa sekarang ini? 29 Dzulhijjah wala tanggal berapa? Udah habis ya Dzulhijjah ya. 29 Dzulhijjah. Berarti besok tanggal apa? 1 Muharram begitu ya. Allahu Akbar. Berarti setahun telah berlalu. Udah habis ini jatah hidup 1 tahun telah habis. Ya, telah berlalu itu tidak akan kembali. Lembaran-lembaran catatan amal kebaikan telah menjadi saksi kebaikan atau kejahatan bagi kita. Tidak bisa dihapus. Kecuali bila seorang bertaubat, mungkin Allah akan mengampuni dosanya. Akan menjadi saksi nyata dalam kebaikan dan kejahatan. Dan besok tanggal 1 Muharram. Apakah kita akan masih hidup besok? Allahu a'lam. La nadri ma asma'una ghadan. Ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi kita esok hari. Apa yang telah kita lakukan? Telah cukupkah persiapan dan perbekalan yang kita kumpulkan setahun yang silam untuk menempuh kematian? Apa yang telah kita lakukan untuk menghadapi kematian yang pasti datang itu? Telah cukup? Rasanya masih banyak kekurangan. Bukankah demikian? Naam. Nah, mudah-mudahan pembahasan pada kesempatan kali ini mengingatkan kita, memberikan kesadaran, membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, membangkitkan jiwa-jiwa yang sedang dalam kelalaian untuk sadar, untuk bangun, untuk berkarya dan untuk berusaha menempuh segala sarana yang akan mewujudkan perbekalan negeri akhirat itu. Di antara perbekalan yang harus kita persiapkan ikhwatal iman, yang paling mulia dan utama adalah at-taqwa. Ini yang jelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa tazawwadu, maka berbekallah. Persiapkan bekal. Sesungguhnya khairaz zad, sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Wa ma adrakum at-taqwa. Apa itu taqwa? Kemudian Allah sebutkan lagi, Allah perintahkan lagi, wattaquni, dan bertakwalah kepadaku. Siapa yang diperintahkan, disuruh oleh Allah? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki al-lub, pemikiran, orang-orang yang berakal. Karena orang-orang yang berakal, memiliki akal yang sehat, pemikiran yang waras, mereka lah yang akan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang yang tidak ambil pusing, tidak peduli, tidak memperhatikan perintah Allah, itu bukan pada dasarnya orang yang memiliki akal yang sehat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, Saudara, kita ingin memahami hakikat takwa. Mahia takwa, mahu takwa. Takwa min asal kalimatnya menyelwiqayah, yaitu membentengi, menyelamatkan, yang membendung. Maka takwa adalah secara bahasanya adalah seseorang menjadikan ya antara diri dia dengan suatu yang dia khawatirkan apa sebagai ada tameng ya, penjaga, pemelihara yang membendung. Itu namanya at-taqwa secara bahasa. Al-wiqayah. Nah, secara syar'i adalah seseorang berusaha dan beramal untuk menyelamatkan diri dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, karena itulah yang akan membentengi diri seorang muslim dari kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa. Dan ini mencakup ikhwatal iman seluruh amal ibadah lahir batin. Amal ibadah lahir batin. Al-zahira wal batinah. Bahkan termasuk seluruh perbuatan yang wajib dan yang sunnah. Meninggalkan perbuatan yang haram, bahkan yang makruh. Itulah hakikat taqwa. Oleh karena itu Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan bahwasanya masuk ke dalam hakikat takwa yang kamil, yang sempurna, kata beliau, fi'lul wajibat, melaksanakan seluruh amal ketaatan yang wajib, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan seluruh perkara yang haram, wasyubuhat, dan perkara-perkara yang syubuhat. Naam. Wa rubbama dakhala fiha, naam, masuk dalam apa? Ketakwa. Fi'lul mandubat, ya, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mandub, yang disunnahkan. Wa tarkul makruha, meninggalkan yang makruh-makruh. Kalau sebagian berpendapat ya rokok makruh, kan ya kan begitu, nah, maka takwa meninggalkan yang makruh itu kalau seandainya hukum yang teringan itu makruh, bahkan yang benar adalah muharram, kan begitu, karena jelas merusak, mengganggu kesehatan, merusak ekonomi, merusak kesehatan, merusak lingkungan, merusak seluruhnya, merusak, kan begitu, itu enggak merusak. Jadi termasuk takwa meninggalkan seperti itu, itulah hakikat takwa, yaitu fi'lul wajibat wa tarkil muharramat wasyubuhat, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram dan yang syubuhat, bahkan meninggalkan melaksanakan, bahkan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, yang sunnah, dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Itulah hakikat takwa. Inilah persiapan bekal kita untuk akhirat. Banyak sekali perkataan ulama salaf tentang hakikat takwa, ya. Hakikat takwa. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mengatakan, siapa orang-orang yang bertakwa itu siapa? Qal qaumun ittaqu syirka wa ibadatal awthan wa akhlasu lillahi ibadah. Mereka adalah kaum yang meninggalkan kesyirikan dan menyembah berhala, ya, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi di sini kita simpulkan bahwa di antara hakikat takwa, makna takwa adalah keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, itulah takwa. Sungguhnya salatku, hidupku, pengorbananku, ya, matiku, semuanya lillah. Itulah ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Maka orang yang terjerumus ke dalam syirik, orang yang jauh nilai takwa. Besar atau kecilnya. At-taqwa yaitu meninggalkan perbuatan syirik dan menyembah selain Allah, dan hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan, dan hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, ya, salah seorang ulama salaf mengatakan, laisa taqwallah bi siyami an-nahari wala bi qiyamil lail. Bukanlah sekedar makna takwa itu hanya sekedar berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tahajud, kan begitu, wa takhli bainahuma, dan juga menggabungkan, ya, melaksanakan antara kedua hal itu. Akan tapi kata beliau, walakin at-taqwa, akan tapi takwa kepada Allah, tarku ma haramallah wa ada'u ma aftaradallah. Akan tapi takwa kepada Allah adalah melaksanakan, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan hakikat takwa yang sesungguhnya, ittaqullah haqqa tuqatih. Sering para khatib mengucapkan, ya, khasiat, ya ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Apa hakikat haqqa tuqatih itu? Takwa yang sesungguhnya apa? Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa yang sesungguhnya kepada Allah, an yuta' fala yu'sa. Ditaati Allah dan tidak didurhakai. Melaksanakan ketaatan dan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian wa yuzkar fala yunsa. Senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Fala yunsa, dan tidak dilupakan. Kemudian wa yushkar fala yukfar. Senantiasa bersyukur terhadap nikmat. Baik dengan lisan, baik dengan keyakinan hati, atau amal jawarih dan anggota badannya. Itu adalah bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yukfar, dan tidak kufur terhadap nikmat tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan salah seorang ulama salaf yang sangat bagus dalam definisi takwa, yaitu Talq bin Habib. Beliau menjelaskan tentang hakikat takwa. Apabila muncul fitnah, maka hendaklah fitnah tersebut ditepis apa? Dengan takwa, kata beliau. Kita menghindari fitnah dengan takwa. Apa itu takwa? Beliau menjelaskan, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruk ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu, kata beliau, kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah berlandaskan cahaya dari Allah, berlandaskan ilmu, ilmu agama, dan kamu mengharapkan pahala dari Allah. Kamu meninggalkan perbuatan dosa berdasarkan ilmu, berdasarkan cahaya dari Allah, dan kamu takut kepada azab Allah. Jadi takwa itu membutuhkan ilmu. Tidak akan mungkin seseorang dikatakan orang yang betul-betul bertakwa sesungguhnya kepada Allah kalau dia tidak punya ilmu. Sebab apa yang akan dia tinggalkan? Apa yang akan dia kerjakan kalau tidak ada ilmunya? Maka ilmu merupakan bagian dari takwa, bahkan landasan ketakwaan. Maka diturunkan Allah syariat, diturunkan wahyu, disampaikan hadis oleh Rasulullah untuk apa? Sebagai landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ketaatan harus dengan ilmu. Sebab ketaatan dilakukan tanpa ilmu, tidak dilandasi oleh ilmu agama, itu sia-sia belaka. Seperti debu yang bertebangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kenapa? Karena ketaatannya, amal ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, tapi ikut-ikutan. Hanya warisan tradisi para leluhur dan seterusnya. Tradisi atau warisan para nenek moyangnya. Bukan ilmu. Ini jelas bertentangan dengan mana takwa. Kemudian, dalam bertakwa, apa tujuan kita? Apa yang kita harapkan? Thawab Allah, pahala dari Allah. Kalau ingin bertakwa, bertakwa berdasarkan ilmu, ya. Tapi dia mengharapkan apa? Untuk dipuji oleh si fulan. Masya Allah si fulan, Masya Allah. Khusyuk, orang yang taat, orang yang rajin, orang yang Masya Allah. Kan begitu? Ini tidak takwa. Tapi yang kita harapkan dalam takwa, lillah. Di dalam meninggalkan maksiat juga. Bukan ikut-ikutan, tapi berlandaskan ilmu bahwa ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bukan berkebetulan orang meninggalkan melihat ditinggalkan juga. Kenapa ditinggalkan? Ya, karena orang tidak melakukan, orang meninggalkan. Nah, ini kebetulan ini. Itu bukan takwa, tapi berlandaskan ilmu. Kenapa tak meninggalkan ya fulan? Karena Allah mengharamkan hal itu. Kenapa kamu tinggalkan rokok? Karena Allah mengharamkan. Kenapa tak meninggalkan rokok? Karena saya menjaga kesehatan. Itu tidak ibadah. Beda. Karena kesehatan itu hanya masalah fisik kita. Tapi kalau ada nanti memfatwakan rokok bermanfaat, maka dia akan menghisap lagi, kan begitu. Tapi tatkala dia mengatakan rokok misalnya itu hal yang diharamkan oleh Allah, ini ditinggalkanlah takwa kepada Allah, dia akan meninggalkan. Orang mau menghisap rokok, orang mau apa, terserah, itu bukan urusan. Yang penting ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah, wajib saya tinggalkan. Seperti itu. Kemudian di dalam meninggalkan hal yang haram, maksiat, apa tujuan kita? Kena takut dari azab Allah. Inilah takut yang bermanfaat dalam hidup. Takut yang membendung seorang dari melakukan dosa dan maksiat. Berharap yang memotivasi seorang untuk melakukan amal ketaatan dan ubudiyah. Itulah ar-raja wal khauf. Ya, dalam hidup kita ini, kita hidup ini bagaikan apa? Ibarat seekor burung yang terbang, dua sayap yang kiri kanan yang terus menjaga apa? Kondisi ya, keseimbangan dalam hidup. Lalu ada apa mesin yang menggerakkan? Yang menggerakkan ya, kekuatan dalam batin, yaitu kecintaan kepada Allah. Sehingga ini yang menggerakkan, ibarat pesawat juga mesin ya. Kemudian dua sayap kiri kanan inilah yang menjamin atau yang mengatur atau yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Terbang. Kalau satu dari sayap yang patah akan jatuh. Begitu seterusnya. Nah, hidup kita harus seperti itu. Cinta yang menggerakkan segala potensi dan keinginan kita untuk beramal dan berharap dan rasa takut pada Allah, inilah yang mengatur keseimbangan dalam hidup. Kalau takut berlebihan, maka akan putus asa. Kalau berharap berlebihan, apa? Tertipu. Maka akan terus melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Ya Allah Maha Pengampun, kan begitu. Nah, jadi harus ada keseimbangan. Ikhwatal iman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertakwa kita harus seperti itu. Ya, mengharapkan pahala dari Allah dengan perbuatan yang kita kerjakan, amal soleh, dan meninggalkan maksiat karena takut kepada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyebabkan kita mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan dosa? Kecintaan kepada Allah yang mendorong kita melakukan hal itu. Jadi seluruh gerak-gerik kita ini, perbuatan ketaatan itu pada dasarnya, apa yang mendorong kita melakukan? Cinta. Banyak orang bercerita tentang masalah cinta, ada cinta yang palsu, cinta yang macam-macam, kan begitu. Hakikat cinta itu apa sebenarnya? Cinta kepada Allah. Oleh karena itu, seorang mencintai sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mentaati Rasul? Kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita berusaha dalam hidup mengikuti jalan para sahabat? Kita cinta kepada mereka. Karena cinta kita inilah yang akan menyebabkan kita nanti bersatu atau bertemu dengan Rasul dalam surga. Nah, ikhwatul iman mulia Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa yang harus kita persiapkan ya untuk menghadapi perjalanan negeri akhirat. Yang kedua, di antara bekal yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau seseorang di dunia ini ingin bisnis, apa bekal dan modal yang harus dilakukan dia? Hah? Dia harus belajar dulu. Bahkan ada yang kuliah jurusan ekonomi, kan begitu, perdagangan macam-macam. Jadi kenapa? Dia menguasai teori-teori ekonomi dulu, berdagang, itulah modal. Begitu juga orang mungkin sederhana perdagangan, dia harus tahu bagaimana ya berdagang, bagaimana cara-cara untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana trik-triknya, kiat-kiatnya bagaimana? Itu kan butuh ilmu. Itu perjalanan perdagangan dunia. Ikhwatul iman, kita juga ya dalam menempuh perjalanan akhirat itu kita berdagang. Kita berbisnis. Bisnis kepada siapa? Kepada Allah. Apa keuntungannya dan balasannya? Surga. Modalnya apa? Iman. Modalnya iman. Kemudian barang yang kita perdagangkan apa? kita perjualbelikan jihad dan amal soleh, iman kepada Allah. 6. Ya alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan diri kalian dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Wal yawmil akhir, tu'minuna billahi wa rasuli. Tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah dan kepada rasulnya dan berjihad. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kalian. Yang demikian itu lebih baik. Ya. Bagi kalian jika kalian mengetahui. Naam. Perdagangan akhirat tidak pernah ada kerugian. Enggak ada namanya rugi dengan perdagangan akhirat. Adapun perdagangan dunia seringkali mengalami kerugian, ya kan? Akhirat enggak ada, tijaratan lan tabur. Ya, perdagangan tidak pernah merugi. Karena enggak ada yang melakukan amal soleh merugi di sisi Allah. Kecil atau besarnya, sedikit atau banyaknya, semuanya mendapatkan keuntungan, bahkan diperlipat gandakan oleh Allah keuntungan perdagangan negeri akhirat itu. Naam. Dengan apa kita berdagang? Dengan ilmu. Ilmu yang kita pelajari. Tiga perkara yang sangat mendasar, yang kesemua ilmu ya tidak keluar dari ketiga jenis ilmu ini. Yang pertama, mengenal Allah, ilmu terhadap Allah. Yang kedua, ilmu terhadap Rasul, mengenal Rasul. Dan yang ketiga, ilmu apa? Tentang agama ini. Mengenal Allah. Mengenal Allah maksudnya mengenal keagungan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan kekuasaan dan perbuatannya. Itulah ma'rifatullah. Orang yang kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Semakin seorang kenal kepada Allah, semakin tinggi tingkatan keimanan dan takwanya, dan semakin besar harapannya kepada Allah, dan semakin tulus kecintaan dan ubudiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menjelaskan bahwa hanya orang yang takut kepada Allah itu siapa? Para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu dari kalangan hambanya apa? Al-ulama. Kenapa? Karena mereka berilmu. Tahu tentang keagungan, kebesaran dengan asma Allah al-husna wa sifatihi al-ula. Nama-nama yang mulia dan indah dan sifat-sifatnya yang agung. Dengan ilmu mereka mengenal syariat Allah. Sehingga tertanam pengagungan pada agama. Termotivasi untuk beramal. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berilmu, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Ilmu agama, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu hitam, bukan ilmu pelet dan seterusnya, tidak ya. Ilmu apa? Ilmu ad-din. Ilmu yang diwahyukan oleh Allah. Ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Ilmu tentang Rasul. Mengenal Rasul, mengenal kepribadian beliau, mengenal sunnahnya, itulah ilmu tentang Rasul. Bukan sekedar mendengar kapan kelahirannya, ya, siapa orang tuanya, kapan beliau hijrah, kapan beliau wafat. Itu keilmuan yang sangat terbatas. Kalau orang mengetahui itu seluruhnya, mengenal kapan beliau lahir, kapan beliau hijrah, kapan beliau dan seterusnya, meninggal dan seterusnya, siapa orang tuanya, kapan dia diangkat menjadi nabi dan rasul, diketahui, dipelajari dengan semua ya bukti-bukti sejarah ya. Tapi kalau dia tidak mengamalkan sunnahnya, tidak mengikutinya dalam akidahnya, tidak mengikuti dalam ibadahnya, tidak mengikuti akhlaknya, orang yang seperti ini kita katakan Anda belum kenal pada Rasul. Makanya orang yang kenal kepada Rasul, orang yang cinta kepada Rasul, orang yang mengagungkan Rasul, yang mencintai, yang tinggi loyalitasnya kepada Rasul adalah orang-orang yang mempelajari sunnahnya dan menjadikan beliau sebagai suri teladan hidup, bukan ilmunya sekadar teori saja, tapi ilmu yang diaplikasikan dalam bentuk apa, praktek dan amalan sebagai wujud nyata dari bentuk kecintaan dan pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnahnya. Jadikan dia sebagai suri teladan dalam hidup. Jadikan sebagai panutan dalam hidup. Jadikan sebagai imam di dalam menjalani hidup ini. Panduan kita, tuntunan kita, uswah kita, suri teladan kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Jadi telah ada pada diri Rasul itu bagi kita orang beriman suri teladan yang terbaik. Naam. Suri teladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, ridha Allah, rahmat Allah, dan juga yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'rifatuddin, ya. Mengenal agama, mengenal hakikat agama Islam. Apalagi di zaman sekarang ini banyak yang mengatasnamakan Islam. Sementara kalau kita kaji dan kita teliti, kita renungi dan hayati, ternyata telah terjadi banyak penyimpangan dari agama Islam. Nah, bagaimana kita mengenal dan bisa selamat dari bermacam penyimpangan pemikiran, ideologi, dan akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran Islam dengan mempelajari Islam yang benar. Islam yang bersumberkan Al-Quran, Islam yang bersumberkan wahyu, Islam yang diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada generasi setelah mereka. Itulah jalan yang ditempuh oleh generasi terbaik umat ini, para salafus saleh. Itu bekal kita untuk menghadapi Allah. Itu bekal untuk menempuh perjalanan akhirat. Tanpa itu, kita akan tersesat jalan. Dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama, kita akan tahu jalan. Mana jalan Siratul Mustaqim yang telah digariskan oleh Allah, yang harus kita tempuh di dunia ini sehingga sampai kepada jannah di akhirat kelak. Dengan ilmu, mustahil kalau kita ingin selamat tanpa ilmu. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dibimbing untuk tafaqquh, belajar. Artinya, orang yang dijauhkan dari kebaikan berarti orang yang ditinggalkan oleh Allah, tidak diberi taufik pertolongan untuk menuntut ilmu agama. Sebab bagaimana kita tahu bagaimana solat yang benar, bagaimana takwa yang benar, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana dan seterusnya amal ketaatan dan ibadah yang begitu banyak. Bagaimana kita mengetahui hal itu kecuali dengan ilmu yang benar? Terlebih lagi ilmu tersebut merupakan bekal kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir di alam barzakh, alam kubur nanti. Semua kita akan mati. Semua kita akan masuk ke alam kubur. Dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya oleh munkar wa nakir, lalu apa yang telah kita siapkan, ya, apa yang telah kita siapkan untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir? Apa pertanyaan jawabannya? Tidak bisa sekedar dihafal di dunia saja. Kalau kita hafal di dunia, man rabbuk Allah, man nabiyyuk Muhammad, madinu Islam, dihafal, tapi kalau tidak diamalkan, mulut ini terkunci nanti di akhirat, tidak bisa menjawab. Yang menjawab apa? Amalan, tangan, semua menjawab, mulut terkunci. Kalau dia kenal Allah, diamalkan, dia bertauhid, berakidah yang benar, ini yang kenal pada Allah, diamalkan, taat pada Allah, meninggalkan larangannya, ini kenal pada Allah, dia akan menjawab. Kenal pada Rasul, ikuti sunnahnya, ditinggalkan perkara yang baru dalam agama, tidak mengada-ngada dalam agama, hanya menjadikan sebagai suri teladan panutan imam, dia akan bisa menjawab. Agama Islam begitu juga, bukan peralat, ya, untuk kepentingan dunianya, tapi betul loyalitas perjuangannya untuk Islam, menegakkan kalimat Allah, bukan mencari kesempatan dalam Islam, bukan memanfaatkan Islam untuk kepentingan pribadinya atau mencari dunia dengan apa? dengan modal atau dengan menggunakan Islam sebagai sarananya. Ya, sekarang kan banyak begitu ya, apalagi kalau dekat ke pemilu ini kan banyak biasanya itu. Ya, sumbangan-sumbangan macam-macam kan begitu. Tapi kalau sudah selesai pemilu, apa nanti? Kalau tidak berhasil, bisa ditarik itu. Pemberian tadi bisa ditarik lagi, kan begitu. Hazalisalillah, ya kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, orang yang beramal untuk Islam itu lillah. Ya. Bukan karena tujuan ini dan seterusnya. Bukan tujuan jabatannya, bukan mencari nama atau kedudukan, dan tidak. Tapi lillah. Itulah makna Islam. Nah, orang yang beramal untuk Islam yang sesungguhnya, berjihad untuk agama Allah ini dengan harta dan jiwa raganya, mengenal Islam dengan sesungguhnya, itulah yang akan bisa menjawab pertanyaan Allah. Itulah bekal menempuh perjalanan akhirat, perjalanan akhirat sebelum perjalanan yang lebih panjang. Karena perjalanan akhirat alam barzah masih. Apa bekal kita? Ini ketiga jawaban tersebut. Nah, ya, ini mungkin ya pemaparan sampai 1/4 jam lagi tidak apa-apa ya, karena nanti baru tanya jawab. Oke, nah, kemudian di antara perbekalan kita. Luar biasa. Yang biasa ada. Nah, di antara bekal perjalanan negeri akhirat adalah introspeksi diri, muhasabah. Nah, ini sangat tepat ya, momennya sangat tepat sekarang ini. Kita di akhir tahun 1434 Hijriah. Ya, di akhir tahun ini. Biasanya orang yang bisnis dunia ini di akhir tahun itu apa? Tutup buku kan begitu? Dikrosscheck semua, dihitung berapa keuntungan, berapa kerugian, berapa yang terjual, berapa aset yang seterusnya, kan begitu. Dan itu pun kalau nanti zakatnya ada satu haul per jam dikeluarkan zakatnya, kan begitu. Ini 1% pun tidak akan terlalaikan. Iya kan? Kenapa? Karena ini apa? Dia sangat memperhatikan urusan dunianya. Sampai ya separuh mungkin 0.5% dari apa sekian 0.5% dari keuntungan itu harus tercatat, kan begitu. Ini keuntungan saya. Kenapa? Begitulah mereka haris oleh dunia. Bisa jadi merugi atau bisa beruntung. Nah, lalu kita perjalanan akhir apakah akan buku, tutup buku juga? Belum. Kehidupan akhirat belum. Masih di dunia. Kalau kehidupan dunia, tidak boleh kita perjalanan dunia untuk tutup buku. Kena terus sampai kematian, kan begitu? Enggak boleh, iya. Enggak, akhir tahun sudah selesai beribadah, sekarang sudah istirahat beribadah, pensiun begitu? Enggak ada. Itu namanya teori dunia itu, teori bisnis dunia. Teori bisnis akhirat. Naam. Melakukan muhasabah, mengcrosscheck, memperhatikan keuntungan aset satu tahun untuk meningkatkan keuntungan selanjutnya. Sampai kapan? Hatta atana al-yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang apa? Kematian. Maka kalau ada orang yang ingin pensiun dari sholat, kan begitu, udah lanjut usia 60 tahun ini pensiun lagi, kan begitu, sholat, dia udah sampai tingkat yang paling tertinggi dalam mencari ma'rifat kepada Allah sehingga gugur segala kewajiban. Ini orang-orang yang zindik ini, bukan orang yang beriman. Rasul saja orang yang paling tinggi tingkat ma'rifatnya dalam mengenal Allah, sampai mati beliau beribadah. Sampai juga bengkak kakinya, saking lamanya berdiri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau terus melakukan introspeksi. Mana yang kurang? Mana yang telah bagus ditingkatkan? Mana yang kurang lebih ditingkatkan? Begitu. Nah, ini yang harus dilakukan di akhir tahun ini, mengintrospeksi diri. Bismillah. Allah telah memerintahkan kita untuk hal itu. Ya ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Apa yang telah disiapkan dari perbekalan untuk hari esok, untuk akhirat. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perintah untuk mempersiap bekal untuk hari esok berada di antara dua perintah bertakwa. Ittaqullah wattaqun. Kan begitu. Menjelaskan kepada kita bahwa bekal yang paling utama untuk mengintrospeksi diri dan bekal akhirat itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang yang memiliki kewarasan dalam berpikir dan memiliki pikiran yang cerdas dan waras. Kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahil amani. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal, kata Rasulullah, orang yang baik adalah orang yang dana nafsah, introspeksi diri. Yuhasib ya jiwa, ayatuhan nafs, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tinggalkan, apa yang kamu kerjakan, bagaimana amalanmu, kesungguhanmu, terus ditanya jiwanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk negeri akhirat, untuk kematian. Kalau hanya introspeksi diri tapi tidak beramal juga tidak ada manfaatnya. Kenapa tujuan kita introspeksi diri? Tujuan introspeksi diri bagaimana kita bisa meningkatkan amal. Ada kekurangan, dilengkapi. Ada kelebihan, ditingkatkan. Ini maksud kita introspeksi diri. Bukan berpangku tangan, yaudah sudah baik, tinggalkan. Enggak. Sebab belum menjamin. Kenapa? Sampai datang kematian. Datang kematian, maka baru ketahuan siapa yang betul istiqomah, siapa yang tidak istiqomah. Tapi masih dalam hidup terus yataqallab, berbolak balik, ya, tidak stabil. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman, kata Rasulullah SAW, itulah yang cerdas, itulah orang yang berakal, orang yang pintar, itulah orang yang pintar, yaitu mempersiapkan diri setelah dia muhasabah. Kemudian adapun orang yang lemah, orang yang dungu, ya, yaitu orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan pada Allah, saya ingin begini, ingin masuk surga, ingin baik, itu berangan tapi tidak beramal. Ini orang yang merugi. Nah, jadi persiapan kita adalah agar kita introspeksi diri, kemudian termotivasi untuk beramal. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Al Hikmah, ya, kemudian juga seluruh para pendengar di mana saja berada di Nusantara ini dan juga di luar negeri lewat streaming, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Ya. Kemudian di antara perbekalan yang harus, ya, kita persiapkan untuk menuju negeri akhirat adalah memohon petunjuk, ya, hidayah untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus dan istiqomah. Kenapa kita senantiasa mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim dalam salat kita? Kenapa? Karena keselamatan kita di dunia bahkan di akhirat tergantung kepada hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Naam. Di dunia ada jalan yang lurus yang harus kita tempuh. Jika kita menempuh jalan yang lurus ini di dunia, maka jalan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga itu akan kita tempuh dengan selamat. Semakin cepat kita mengikuti jalan yang lurus tanpa menoleh kiri kanan, maka semakin dekat perjalanan menuju negeri akhirat. Dan semakin dekat perjalanan kita di waktu menyeberangi jembatan yang dibentang di atas neraka sehingga sampai pada surga. Tapi kalau jalan di dunia ini berbelok-belok, kiri kanan, lihat kanan, ternyata ada yang menggirukan yang lebih belak, masuk, ya. Lihat kiri, oh ini juga lurus juga jalan ini, bagus, terang juga, kan begitu, dihiasi, masuk lagi kiri. Ya kapan sampainya ke tujuan akhir? Sebab kalau dia semakin keluar kiri kanan, ini jalan yang lurus, ya. Kemudian setelah itu ada kiri kanan, jalan yang banyak bersimpang siur. Kalau dia ambil kiri kanan, ambil kanan, dia semakin jauh pergi ke kanan. Kemana perginya? Waliyazubillah. Ke kiri begitu juga, yang gak sampai kepada tujuan. Makanya mari kita sejenak menghayati doa yang kita ucapkan dalam setiap rakaat kita, ihdinash shiratal mustaqim. Ini mengandung makna, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Alhamdulillah kita mengenal jalan yang lurus, Al-Quran dan Sunnah, jalan para sahabat Nabi. Akan tetapi untuk mengikuti jalan yang lurus harus memiliki modal, memiliki bekal. Maka apa bekalnya? Ilmu ya Allah, bekali kami dengan ilmu. Kemudian untuk mengikuti jalan yang lurus membutuhkan keistiqomahan ya Allah, teguhkan hati kami di atas jalan yang lurus. Karena kalau kita mulai dari awal langkah pertama jalannya lurus tapi enggak istiqomah, akan menyimpang kiri kanan, ya kan begitu? Maka juga tidak sampai pada tujuan. Tapi dari awal perjalanan begitu melangkah, bismillah, langkah pertama kaki kanan, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, berjalan lurus terus sampai ke Banyuwangi atau Surabaya, kan begitu? Sampai tujuan. Kenapa? Karena kita mengetahui ini jalan yang lurus dan diberi pertolongan oleh Allah, istiqamah dalam jalan tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataan yang sangat bagus sekali ya, kata beliau kesimpulan perkataannya bahwasanya perjalanan untuk menempuh ikhwatul iman, kita berbicara tentang bekal akhirat, di antara perihal negeri akhirat yang harus kita lewati, yang akan kita lewati, yang akan dihadapi oleh setiap insan adalah menyeberangi, melewati jembatan yang dibentangi di atas apa? Jahannam. Setelah manusia diadili padang mahsyar, kemudian ahlul jannah digiring untuk ke surga, neraka, ahli neraka juga digiring dengan wajah yang tertelungkup diseret oleh Allah, dilemparkan ke neraka. Begitu ahli surga, penghuni surga ingin masuk surga, stop, belum, masih ada jembatan yang dilewati. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Masing-masing kita akan melewati, itu yakin kita. Kita yakin semua akan melewati jembatan itu, tapi tidak seorang pun kita yang yakin kita mampu selamat untuk menyeberangi hal itu. Semua kita yakin. Kaitu hatman maqdiya, suatu yang pasti, kepastian yang tidak dipungkiri oleh Allah. Pasti kita melewati yang jalannya lurus tapi lebih halus dari rambut yang dibelah tujuh dan lebih tajam dari pedang. Dan juga licin. Kiri kanannya ada kalalib, kaitan-kaitan yang mengkait atau yang menyeret. Kalalib. Kata Rasul, antara mereka ada yang berjalan kalbarq, bagaikan kilat, sampai ke surga. Ada yang berjalan bagaikan lari kuda yang cepat ke jawat. Ada yang berjalan ke seperti angin yang bertiup. Ada yang berjalan jalan biasa. Ada yang berjalan terjatuh, berdiri lagi terjatuh. Ada yang berjalan jatuh diseret oleh kalalib yang bergantungan di jalan tersebut, mengkait orang-orang atau menarik orang-orang, menyeret orang-orang yang durhaka sehingga terjerumus ke dalam neraka, waliyazu billah. Maka doa para rasul pada hari itu tiada lain kecuali hanya satu doa kalimat, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Siapa yang memastikan kita yang hadir sekarang ini yang bisa melewati itu? Enggak ada yang bisa memastikan. Maka apa perbekalan kita untuk bisa selamat menempuh jalan itu? maka Allah membentangkan jalan yang lurus untuk mencapai, untuk sampai pada surga di dunia ini. Al-Quran dan Sunnah. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Ikuti ihdinas siratal mustaqim ini di dunia ini. Bi'idnillah, dengan rahmat Allah, selamat di akhirat. Tapi kalau di dunia tidak mengikuti siratal mustaqim, jangan berharap akan selamat bisa melewati jembatan yang dibentangi di atas neraka itu. Inilah hikmah kenapa kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa itu terus 17 kali tidak kurang dalam satu hari semalam? Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan menempuh jalan ihdinas siratal mustaqim di akhirat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terjerumus di dunia ini syahwat atau syubhat di kiri kanan dia, dia lurus jalan, ada syahwat syubhat diikuti kiri kanan, maka di akhirat juga kalalib yang pengait, yang menggantung, bergantungan, ya. Kita melihat bagi orang yang jual daging kada untuk menggantung daging kan begitu, berkait, ya. Itu akan menyeret dia. Karena dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat dan syubhat. Nah, orang yang selamat ikhwatal iman yang hanya berjalan di atas siratal mustaqim di dunia ini, semakin cepat dia mengikuti jalan siratal mustaqim tanpa ada keraguan, kebimbangan, dia semakin cepat melewati bagaikan angin, bagaikan kilat, bagaikan dan seterusnya. Tapi kalau di dunia ini malas-malas ikuti jalan siratal mustaqim, qala Allah wa qala tidak diikuti, qala Rasul tidak diikuti, ini yang benar tidak diikuti, ini yang sahih, ini akidah yang benar, ini ibadah yang benar, tidak diikuti, malas mengikuti dengan alasan bermacam-macam, takut mungkin dihina, takut dikucilkan, takut mungkin hilang jabatannya atau mungkin hilang pengikutnya dan seterusnya, hilang pendapatannya dan seterusnya, dengan alasan bermacam-macam, ya tunggu saja balasannya. Sama juga seperti itu, tidak akan melewati dengan cepat, bahkan akan dikait, akan diseret oleh pengait yang bergantungan di samping kiri kanan jembatan yang dibentangkan di atas neraka itu. Sama jazaan wifaqa, pembalasan yang sama, yang adil. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, Allah tidak menzalimi hambanya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal mithqal, sebesar apa? Mithqal dzarrah, besar atom, ya, biji yang kecil atau unsur atom yang kecil, dzarrah, ya'mal, yaitu khairan yarah, akan melihat dan akan mendapatkan. Begitu juga sebaliknya, jika dia melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, akan dilihat dan tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bekal kita. Bekal kita adalah bagaimana kita di dunia istiqamah di atas siratal mustaqim. Bagaimana bisa istiqamah? Kenali, pelajari, hadir majelis ilmu. Mau berjalan di atas siratal mustaqim tapi tidak hadir majelis ilmu, cukup penting ada keturunan yang muslim, cukup warisan para leluhur, enggak cukup, enggak cukup itu. Kalau cukup warisan para leluhur, enggak perlu Allah mengutus para rasul. Kan cukup tradisi yang berkembang, enggak cukup. Tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala di zaman dahulu, tatkala orang-orang musyrikin diajak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti tauhid ini oleh para rasul, mereka berdalil, hadza ma wajadna alaihi aba, hasbuna ma wajadna alaihi abaana, cukup bagi kami apa yang kami wariskan dari para leluhur dan nenek-nenek moyang kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syaw wala yahtadun, kata Allah, kendati orang tua mereka, nenek moyang mereka, para leluhur mereka tidak berilmu dan tidak mendapat petunjuk. Allah kritisi mereka, jadi tidak cukup, maka diutus rasul untuk menjelaskan siratul mustaqim, menjelaskan jalan yang lurus, menjelaskan rambu-rambu jalan yang lurus tersebut, kemudian menjelaskan bekal perjalanan menempuh jalan yang lurus, kemudian menjelaskan apa balasan, keuntungan, dan mana tujuan dari perjalanan jalan yang lurus, surga. Balasannya apa? Dalam surga, mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati kita. Kenikmatan tidak bisa dibayangkan. Itulah balasannya. Siapa yang menjelaskan? Rasul. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita persiapkan dari sekarang. Mumpung ada kesempatan, kesehatan, kekuatan, hadiri majelis ilmu, hadiri kajian-kajian ilmu, dengar ya ilmu. Alhamdulillah zaman sekarang ini luar biasa nikmat Allah kepada kita untuk mengenal ilmu dari mana saja. Subhanallah, kajian seperti ini bisa didengar oleh orang di Australia. Allahu Akbar, didengar di mana-mana seluruh Nusantara. Berkat apa? Nikmat Allah, dengan ada nikmat internet dan seterusnya, media seperti ini. Dahulu perjalanan seorang sahabat Nabi dari Mekah ke Kufah satu bulan mencari satu hadis. Bahkan yang terjauh yang hadir pada kesempatan kali ini, berapa jam menempuh ke sini? Satu jam. Berarti ana yang paling jauh. Ana dua jam lebih kurang, satu jam ke dua jam bergan begitu. Subhanallah. Banyuwangi, ya, bisa ditempuh dengan apa? Atau Genteng di sini bisa ditempuh dengan apa? Satu jam setengah, kan begitu? Nah, apalagi yang sekitar ini, kan begitu? Lima menit sampai. Subhanallah. Kalaupun ada hambatan dan mungkin ada halangan, bisa mungkin sambil mendengar di mobil atau juga di apa? Di rumahnya. Subhanallah, kemudahan. Nah, pernahkah kita membayangkan dan mensyukuri nikmat ini? Pernahkah kita memanfaatkan? Wallahi demi Allah, orang yang merugi pada zaman sekarang ini, orang-orang yang masih tertipu, yang masih dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang punya kepentingan, dan sehingga dia tidak mau mendengar kebaikan. Disebabkan apa? Ini dan itu dan seterusnya. Wallahi ini orang yang tertipu. Orang yang tertipu dan yang merugi, yang tidak lalai dari mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Nah, ikhwatal iman, ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perhatikan. Perbekalan negeri akhirat. Kemudian, ya, waktu yang sangat membatasi, ada juga hal yang perlu kita perhatikan untuk persiapan negeri akhirat, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini pembahasan yang cukup panjang, ya, tentang masalah hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana seorang yang cinta kepada Rasulnya bisa dibaca, ya, sebagian hadis dan dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian juga zikir kepada Allah, ya, zikir. Karena kalau hati tidak zikir, itu hati yang mati. Hati yang mati, apa yang akan bisa kita harapkan dari hati yang mati? Jadi jangan kita sampai menjadi hati yang mati. Jadi ada orang yang di dunia ini yang dia berjalan di tengah-tengah manusia, tapi pada hakikatnya dia orang yang mati. Kenapa? Karena hatinya yang mati. Enggak zikir kepada Allah. Enggak pernah mengagungkan Allah. Enggak pernah tersentuh hatinya untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Ini hati yang mati. Ya, kemudian juga untuk persiapan perbekalan kita menuju negeri akhirat, untuk terus membenahi, memperbaiki hati sehingga menjadi hati yang suci, selamat, bersih, pasrah. Ya, qalbun salim. Ini yang qalbun salim. Allah menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari yang tidak bermanfaat pada hari akhirat, apa? Mal, harta, wala banun, dan juga anak keturunan, kecuali orang yang memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat, ya, ada pada hakikatnya sifat hati yang selamat itu. Subhanallah, perkataan Imam Ibnu Qayyim sangat bagus sekali, ya. Secara ringkas atau secara ringkas saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim, hati yang selamat itu. Dan ini penjabarannya butuh lagi tabligh akbar yang kedua mungkin, ya. Enggak tahu nih kapan, wallahu alam. Tapi tidak bermasalah. Secara global, hati yang selamat itu hati yang selamat dari lima penyakit. Nah, satu penyakit ini bisa dibahas dalam satu hari. Berarti kalau lima penyakit, lima hari. Berarti ya harus apa? Training lima hari ini. Ya. Untuk menjadi qalbun salim. Jadi mungkin hati atau jantung selamat dalam tinjauan syariat, kan begitu, ya. Jadi hati, orang sama memperhatikan hati dan jantungnya, kan begitu. Hati atau mungkin jantung terjemahannya, ya. Gimana hati kita? Sudahkah kita obati? Sudah sehat? Atau masih sedang sakit, bahkan merintih kesakitan, sementara kita enjoy saja. Hatinya merintih kesakitan, dia tidak tahu. Tapi kalau sempat sakit giginya, dia coba-coba bagi spesialis gigi. begitu, tihati, dia pergi langsung, enggak ditinggalkan, tapi hatinya merintih kesakitan. Dia tidak tahu, tidak sadar, tertipu. Nah, apa hati yang sakit, hati yang selamat itu? Yang pertama kata Imam Nuk, hati yang selamat dari syirik yang bertentangan dengan tauhid. Iya, hati yang bersih dari syirik. Ini butuh penjabaran yang luas ini. Yang kedua, hati yang selamat dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau pelaku bid'ah itu hatinya sakit itu. Apa arti bid'ah? Kata Imam Nukayyim, wa bid'atun tukhalifus sunnah, bid'ah yang menyelisih sunnah. Bid'ah itu seluruh perbuatan, perkataan, akidah, akhlak yang tidak ada landasan Al-Quran dan sunnah, tidak pernah diamalkan oleh para salafus soleh. Itu hakikat. Ini penjabarannya sangat luas. Itu hakikatnya. Perhatikan akidah kita, ibadah kita, jangan sampai menyelisih Al-Quran dan sunnah. Karena itu menyelisih sunnah. Yang ketiga, syahwatun tukhalifus amr, syahwat nafsu yang menyelisih syariat. Karena dengan syahwat nafsu kita meninggalkan syariat Allah, agama Allah, mengerjakan larangan. Kan begitu? Ini syariat. Syahwat. Ini luas pembahasan bagaimana syahwat, perkara dan seterusnya. Kemudian, hati yang selamat dari ghaflatun naqidu dzikr, kelalaian yang bertentangan dengan apa? Zikir. Jadi hati yang lalai itu adalah penyakit itu. Terjelaskan tadi bagaimana zikir. Kan begitu? Kemudian, yang kelima, hati yang selamat dari hawa-hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini bertentangan dengan mutaba'ah, yaitu ketulusan dalam mengikuti ajaran Rasulullah dan keikhlasan pada Allah. Jadi orang yang hatinya telah dibelit atau telah dililit, ya, telah apa namanya, diselimuti oleh hawa nafsu, maka loyalitasnya pada sunnah akan tiada, akan hilang. Dan juga ketulusan hatinya akan sirna. Nah, ini lima penyakit hati. Jadi hati yang selamat dari penyakit tadi. Apa resepnya juga? Resepnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Pertama resepnya tauhid. Yang kedua sunnah. Kemudian melaksanakan perintah Allah. Zikir. Kemudian ikuti sunnah Rasul dan ikhlas. Itulah resep obatnya. Nah, gratis. Silakan diambil resepnya, diterapkan. Insya Allah hati akan menjadi sehat. Jantung-jantung sehat semua. Bi'inillah. Demikian ikhwatal iman, mudah-mudahan ya kita senantiasa siap siaga menghadapi kematian dengan membawa perbekalan yang cukup dan lebih, ya, untuk bisa selamat menempuh kehidupan akhirat. Taib, afwan karena waktu dibatasi ya tadi, tapi karena lebih dari yang ditentukan karena mungkin waktu atau materi yang harus ya disampaikan, kendati apa yang disampaikan ya insyaallah telah mewakili apa yang ingin kita utarakan pada kesempatan kali ini. Demikian ya ukhuwatul iman, para pendengar Radio Hikmah, ya, kemudian juga kaum muslimin di mana saja berada yang sempat mengikuti tausiah dan kajian pada kesempatan kali ini di Australia atau di mana saja di Nusantara ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan semakin memberikan, ya, atau menambah kesadaran kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan taufik, pertolongan, kemudahan di dalam mencari atau mengumpulkan perbekalan untuk menuju negeri akhirat. Allahumma ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma atti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها مولاها وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang ada di masjid, akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pendengar Radio Hikmah. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, amalan apa yang berat timbangannya untuk bekal ke akhirat? Ya. Baik. Itu dari pendengar radio apa? Hikmah. Nah, terima kasih pada yang bertanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing yang bertanya dan juga para pendengar di mana saja berada dan juga yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Amalan apa yang sangat berat, apa tadi amalan yang berat timbangannya sebagai bekal untuk menghadapi akhirat atau perjalanan akhirat? Amalan yang sangat berat timbangannya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk menempuh perjalanan akhirat adalah at-tauhid, ya, akidah, keikhlasan di dalam berubudiyah dan beramal. Ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis bitaqah, bitaqah itu kartu, ya, kart, bitaqah. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan bahwasanya utiya bi rajulin yawmal qiyamah, didatangkan seseorang yang memiliki kejahatan, ya, amal kejahatan tis'a wa tis'una sijillan, 99 catatan amal apa kejahatannya, dan panjang do catatan tersebut itu apa haddul basar, sepanjang mata dia memandang semua catatan amal kejahatan dia. Lalu Allah berkata, ya fulan hal laka min khairin, wahai fulan, apakah kamu memiliki kebaikan? Dia menjawab, tidak ya Allah, semua yang ada ini semua kejahatan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la dhulmal yawm innaka la tudhlamul yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini, kamu tidak akan dizalimi. Bal laka indana hasanah, akan tetapi engkau di sisi kami memiliki kebaikan, satu kebaikan. Fa ukhrijat bitaqatun kutibat fiha la ilaha illallah, lalu dikeluarkan satu lembaran kertas yang di dalamnya tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu 99 catatan sepanjang mata memandang diletakkan dalam satu daun timbangan, kemudian satu kertas, satu kartu yang tertulis di dalamnya kalimat tauhid la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang kedua. Fatashat tilka sijillat kullaha wa lam yadhkul ma ismillahi syai'un aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh 99 catatan amal kejahatan itu berterbangan seluruhnya. Disebabkan apa? Beratnya timbangan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, tidak satu pun yang bisa, ya, lebih berat atau yang lebih berat timbangannya daripada kalimat, daripada amalan yang ada di dalamnya kalimat tauhid. Ini yang pertama, tauhid ayol ikhwah. Oleh karena itu, apapun dosa lakukan seseorang, jika dia bertauhid, dia tidak bertaubat, tapi dia tahu itu suatu dosa, tidak bertaubat, kendati dibersihkan dalam neraka, dibersihkan semuanya, tapi masih ada kesempatan dan peluang masuk surga. Tapi orang yang tidak bertauhid itu khalidan mukhalladan finnar, kekal selama-lamanya abadi dalam neraka. Tauhid ayol ikhwah, perhatikan tauhid. Mawad tauhid ikhlasul ibadah lillah, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Ini amalan yang paling berat timbangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan pelajari tauhid. Pelajari setiap hari, kapan saja, pelajari tauhid. Kita membutuhkan tauhid sebagaimana kebutuhan kita kepada pernapasan, bahkan lebih dari itu. Kalau orang yang tidak bernapas mungkin mati, kan begitu? Tapi kalau tidak bertauhid, mati di dunia, di akhirat sengsara dan mati selama-lamanya, di neraka, dibakar, enggak ada peluang untuk surga. Ini amalan yang tabar. Di antara juga amalan sebagaimana dalam hadis hadis terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yaitu kata Rasulullah sallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman. Qal madza? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Itu kalimat, dua kalimat ringan, sahih, sangat ringan. Tapi kendati begitu ringan diucapkan, banyak orang yang tidak bisa mengucapkan. Orang yang lalai, bahkan tidak pernah mengucapkan, karena dia tidak tahu. Kendati dia tahu, dia lalai, enggak sadar, lupa, kebiasaan yang jelek, karena tidak pernah zikir, kan begitu. Karena perhiasan atau karena yang menghiburan dia 24 jam non-stop hanya apa? Musik, nyanyian, seruling, kan begitu? Seruling syaitan. Ya bagaimana dia akan zikir kepada Allah? Hatinya berpaling dari Allah. Padahal dalam begitu kita pergi melangkah dari rumah ke masjid untuk hadir kajian, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ada susahnya. Berat bagi kita. Begitu sedang nyetir, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim subhanallah wa bihamdi, ada kesusahan dalam mengucapkannya. Begitu sepeda motor, setelah baca doa rukub, ya kan, naik kendaraan sambil berjalan menuju masjid Imam Syafi'i ini, mendengarkan kajian, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ibu-ibu yang sedang di dapur masak, mempersiapkan makanan untuk suami dan anak-anak pergi sekolah, sambil motong bawang, subhanallah, tapi jangan dipotong jarinya, ya, motong bawang, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Gak ada, ringan, naam, sangat ringan. Akan tetapi timbangannya sangat berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqilatani fil mizan, ya, faqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan. Dan sangat dicintai oleh Allah, habibatani indar rahman ila rahman, sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebagian hadis, alhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallahi tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah memenuhi timbangan, ya, subhanallah juga memenuhi seisi langit dan bumi, subhanallah. Zikir luar biasa, ikhwatal iman. Lisan, enggak ada yang bisa memaksa lisan kita, ya kan? Apapun, tangan bisa dipaksa gerak, digerak, tidak boleh bergerak. Naam, tidak apa-apa. Tapi lisan ada yang bisa nahan? Tidak ada. Naam, dalam kondisi bagaimanapun, subah, maka biasakan diri kita untuk banyak zikir kepada Allah, karena ini sebagian saya jelaskan tadi merupakan bekal untuk menempuh kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang zakirin Allah kathira wa dzakirat. Naam, wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Berikutnya dari jamaah masjid, yang ada di masjid. Pertanyaannya, dunia ini ada halal dan haram. Bagaimana menjadikan semua bekal di akhirat? Silakan Ustaz. Naam. Jadi naam, di dunia ini ada yang halal dan ada yang haram. Nah, bagaimana menjadikan itu semua sebagai bekal untuk akhirat? Timbul pertanyaan, yang haram kok jadikan bekal akhirat? Kan begitu? Kan bingung ini? Naam, yang haram bisa jadikan bekal akhirat. Tapi jangan salah paham ya, nanti, oh Ustaz, nyuruh kita untuk membawa yang haram. Enggak. Caranya bagaimana? Naam, yang halal dikerjakan, dilaksanakan, dan yang haram ditinggalkan. Naam, itu akan jadi bekal, apa? Bekal akhirat. Mau dalilnya? Naam, dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Apa yang aku perintahkan? Apa? Kerjakan. Itu yang halal. Yang baik, yang halal. Apa yang aku larang, itu yang haram, tinggalkan. Itu akan menjadi bekal. Ya. Oleh itu kena halal haram jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabiha la ya'lamuhunna katsirun minan nas faqad man ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fil haram. Kan begitu, karra'i yara hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimu ila akhir hadis. Jadi halal haram jelas ada di antara keduanya yang abu-abu syubhat ini. Bagaimana bisa menjadikan syubhat sebagai bekal akhirat? Tinggalkan jadi bekal akhirat. Kenapa? Karena kalau meninggalkan syubhat, faqad ittaqa syubhat, meninggalkan syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdi, selamat agama dan juga kehormatan dirinya, selamat jiwanya. Tapi orang yang melakukan yang syubhat waqa'a fil haram, ya, akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Ibarat seorang menggembala kambing di pinggir-pinggir apa? Tanaman orang atau kebun seseorang. Kalau dia lalai, kami akan makan tanaman kebun orang tersebut. Jadi batasannya, jangan coba-coba menggembala kambing apa? Di pinggir tanaman orang. Gembala kambing di tanaman apa? Di kebun kita. Kan begitu. Kenapa? Karena setiap raja itu punya batasan-batasan. Setiap punya kapling-kapling, kan begitu. Maka batasan Allah itu maharimuhu, yang hal yang haram itu batasan-batasan, hudud, tilka hududullah, itulah batasan-batasan. Kenapa? Allah telah membatasi ini haram, jangan lewati. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humud dhalimun, barang siapa yang melewati batasan-batasan yang telah ditentukan Allah, mereka lah orang zalim. Jadi caranya, kerjakan yang halal, kerjakan yang diperintahkan, kerjakan yang diperintahkan, kemudian tinggalkan yang dilarang, maka itu akan menjadi bekal untuk menuju perjalanan negeri akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Dan berikutnya dari Radio Islamic Center Binbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana tanggung jawab suami untuk akhirat kalau anak dan istri sudah dikasih pengertian, bahkan malah mendengar sendiri dari hamba Allah di Sonosari Berbah Sleman. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih pendengar Radio Binbas ya di Jogja ya. Nah, dan juga para pendengar yang lainnya. Yaitu pertanyaannya bagaimana tanggung jawab suami terhadap anak dan istri ya berkaitan dengan ya perbekalan negeri akhirat ini dan telah diberi pengertian dan yang lainnya. Artinya anak-anak mungkin masih lalai kan begitu. Atau istri pun masih lalai beri peringatan. Nah, tidak diragukan tanggung jawab seorang suami kepada anaknya, istrinya, tanggung jawab yang besar. Ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Masing-masing kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, disebutkan bahwasanya seorang itu ra'in terhadap keluarganya. Seorang imam bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, istri juga bertanggung jawab terhadap harta suami, tak dia tinggal meninggalkan keluar dari rumah kan begitu, juga ya masing-masing bertanggung jawab terhadap amalan dan perbuatannya. Nah, tidak diragukan suami merupakan orang yang bertanggung jawab. Maka dalam hal ini dia selalu berusaha untuk memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada mereka, mendidik mereka, mengajak pada kebaikan, memperingatkan anaknya, ya, memperingatkan istrinya, mengajak untuk melakukan kebaikan, dan saling mengingatkan. Ini harus dilakukan. Apabila telah dilakukan hal itu semuanya, tapi ternyata anak juga tidak mendengar, apalagi yang telah balik. Kalau yang masih anak-anak ya, memang seperti itu tabiat dan karakter mereka, namanya anak-anak kan begitu. Kalau udah besar bukan anak-anak lagi namanya, dewasa kan begitu. Ya anak-anak seperti itu terus diingatkan, mungkin sholat lalai, udah begitu azan masih main game juga kan begitu. Biasa anak-anak seperti itu, diingatkan, burudu, diingatkan. Memang harus seperti itu, harus sering diingatkan. Bahkan juga istri seperti itu juga, terkadang kelalaian, sering kan begitu, diingatkan, saling mengingatkan. Nah setelah berusaha dia mengingatkan, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah bimbing anak saya, bimbing istri saya, beri taufik mereka, beri hidayah, kan begitu, bimbing mereka pada kebaikan, berdoa, Setelah itu dilakukan, ternyata semua itu tidak memberikan hasil. Nah, disinilah apa? Kita yakin ternyata hidayah itu bukan milik kita. Tapi telah berusaha ya. Jangan, oh iya, gak mampu saya. Tapi dia telah berusaha. Setelah berusaha, berkorban, memberikan semua solusi dan dilakukan semua ya solusi mengatasi problematika keluarga, anak dan istri seluruhnya, kemudian tidak mampu. Dan sinilah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak mampu Muhammad menunjuki orang paling kamu cintai, tapi Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Sinilah hidayah, taufik. Ya, Nabi Nuh tidak bisa mengajak anaknya beriman ditelan ombak dan badai, tenggelam dalam tupan Nabi Nuh. Sampai dia mengatakan inna bani min ahli, anakku di keluarga ya Allah. Allah mengatakan walaysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ini amalan yang tidak baik ya Nuh. Kamu mengatakan anakmu di keluarga kamu, itu bukan dari keluargamu. Dia tidak beriman. Nabi Lut begitu juga ya kan. Jadi ini masalah hidayah. Oleh karena itu Allah memberikan permisalan bagaimana ya seorang wanita yang beriman di dalam keluarga yang kafir. Bahkan sebaliknya, wanita yang kafir yang ingkar merupakan istri para nabi, kan begitu. Wa Maryam binata wa daraballahu mathalan dalam surah At-Tahrim itu. Naam. Tentang Nabi, istri Nabi Nuh dan istri Fir'aun, kan begitu. Fakhanatahuma. Ayatul ayah dalam surat Dzakirni am. Naam, daraballahu mathal ladzina amanu imra'ata Fir'aun idz qalat rabbi bani li indaka baytan fil jannah wa najini min Fir'aun wa amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin. Sebelumnya daraballahu mathal ladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdain min ibadina as-salihin fa khanatahuma fa lam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dukhul an-nar ma dakhilin. Seperti itu. Ya Allah berikan permisalan dua istri nabi, ya kan, berkhianat kepada nabi tersebut, ya kan, maka dia menjadi orang yang binasa, perintahkan untuk masuk neraka, kan begitu. Tapi istri dari suami yang kafir, Fir'aun, menjadi istri yang apa? Yang soleh. Jadi permasalahan bukan masalah ya kesungguhan dan juga keuletan kita atau perhatian kita. Nah, itu penting. Tapi kesemuanya itu tidak terlepas dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bukan berarti kita harus pasrah terhadap takdir Allah. Tidak berusaha ya, bukan seperti itu. Tapi berusaha dengan segala potensi dan kemampuan yang kita miliki. Ya, nasihat demi nasihat. Ad-dinun nasiha, pelajaran. Dan perlu ditecamkan bahwasanya Allah telah mentakdirkan, Allah telah menentukan bahwa untuk mendapatkan hidayah taufik itu harus melewati apa? Hidayah irsyad ad-dilalah. Orang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah tapi tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah ikut kajian, tidak pernah baca Al-Qur'an, ya jauh dari hidayah. Oleh karena itu perlu ya kita memahami bahwasanya na'am, terus bersungguh-sungguh mengajak istri, mengajak anak, bahkan juga sebaliknya mungkin terjadi ya, bagaimana istri menghadapi suami yang mungkin subhanallah hidup ini. Ada yang suaminya taat tapi istrinya, ada istri yang taat tapi subhanallah suaminya, ada yang kedua-duanya. Ini nikmat apa? Taat dan soleh keduanya, nikmat dunia ini. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang soleh, para suami yang soleh, dan juga menjadikan istri kita yang zaujat salihat, yang sama-sama masuk surga dan bersama-sama kita di akhirat kelak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang yang beriman dan keluarga mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman mereka. Siapa yang enggak mau? Ya. Ditambah lagi bidadari ke hurul ain, ditambah lagi kan keluarga istri bersama istri. Kenikmatan apa yang lebih indah dari itu? Enggak ada. Maka persiapkan bekal untuk mendapatkan nikmat yang mulia itu. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kami ingatkan kembali bahwa kami prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Dan berikutnya kami ajukan pertanyaan dari pendengar Radio Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips atau resepnya agar kita bisa istiqomah dalam beribadah dan bisa acuh tak acuh terhadap rayuan atau ujub? Ustadz Sukron, wassalam dari Pak Rizki di Mayang, Jember. Nah, di Mayang, Jember, masya Allah, nyanyi dah sampai ke Jember ya. Subhanallah. Yang Jember datang isi kesini mendengarnya Jember, masya Allah. Taib, terima kasih. Pak siapa tadi, Rizki? Pak Rizki ya. Semoga Bapak senantiasa mendapatkan rizki hidayah dan kemudahan, rizki yang halal, rizki ilmu ya, untuk sebagai bekal negeri akhirat. Taib, ya, bagaimana tips kiat-kiat untuk istiqomah? Nah, ini sebenarnya materi ini membutuhkan tabligh akbar yang ketiga, kan begitu ya. Yang kedua tadi kan bagaimana hati yang selamat, kan begitu ya. Dicatat enggak Pak judul-judulnya Pak Sanuji? Itu dicatat dari judul-judulnya. Sehingga enggak kebingungan cari judul nanti, kan gitu. Ya. Jadi, na'am. Bagaimana tips untuk istiqomah? Banyak ya. Sekurangnya ya ada 10. Ya, tapi kita sebutkan hanya mungkin sebagian saja yang paling sangat mendasar gitu, yang prinsip sekali. Yang pertama, tips untuk istiqomah. Ya. Pertama, untuk senantiasa memohon kepada Rabbul Alamin yang hati kita ini berada dalam genggaman jari jemari tangan Allah. Ini yang pertama. Kena hidayah dari Allah. May yahdillah fahuwal muhtadi. May yahdillah fala mudillalah. Kan begitu? Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan, tidak akan ada orang yang dapat memberi nasihat, memberikan wejangan nasihat. Ya. Semua ini adalah tangan Allah. Maka tips yang pertama adalah untuk senantiasa berdoa dalam setiap kesempatan, terkhusus di sujud kita. Apa doanya? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati. Jadi hati ini namakan qalbu qalban karena likathrati taqallubi, karena saking banyaknya dia itu berputar-putar dan tidak stabil, kan begitu. Itu namanya qalb. Yataqallab. Nah, Allah memohon kepada zat yang maha kuasa yang memegang hati kita. Jika dia menghendaki dalam sebagian hadis, aqamahu wa insya'a azaghahu. Jika Allah menghendaki akan diluruskan. Jika dikehendaki akan dilancangkan. Maka memohon pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini tips yang pertama. Yang kedua, untuk senantiasa kemudian di antara dalil menjelaskan permohonan tadi, doa kita ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Jadi doa memohon petunjuk dan itu mencakup permohonan untuk istiqomah di atas petunjuk. Kenapa demikian? Karena kita alhamdulillah dapat petunjuk iman. Tapi kenapa kita juga mohon hidayah kepada Allah shiratal mustaqim? Artinya para ulama memohon sesuatu kepada Allah yang suatu itu ada pada diri kita, itu menunjukkan permohonan untuk ditambah taufik dan hidayah untuk mendapatkan hal itu dan keistiqoman di atasnya. Di antara tips yang kedua, ya di antara tipsnya adalah untuk senantiasa apa? Mentadabbur Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini menghayati Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Ini yang juga yang kedua yang harus. Jadi kalau kita lalai dari Al-Quran dan Sunnah, maka hati akan melenceng. Kenapa? Karena kebutuhan ya rohani kita, hati kita yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini tidak terpenuhi, hati akan goyang. Hati akan bimbang. Mulai. Tapi dengan Al-Quran, oleh karena itu Allah menjelaskan, barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, kata Allah, dia tidak akan celaka di dunia dan sengsara di akhirat. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Bila datang petunjukku, kata Allah, maka barang siapa yang mengikutinya, dia tidak akan celaka dan sengsara di akhirat. Celaka di dunia, tidak akan sesat. Kemudian di akhirat tidak celaka, dia selamat, akan masuk surga. Nih. Jadi bersungguh-sungguh mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, untuk senantiasa bergaul, berteman dengan para atau dengan orang-orang yang baik. Jangan berteman dengan orang yang bejat atau pelaku dosa dan maksiat atau pelaku-pelaku bid'ah dan yang lain-lainnya. Ini akan membuat hati kita menyimpang. Rasulullah menjelaskan dalam hadis perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik dan jelek. Perumpamaan seperti orang yang berteman dengan penjual wangian dengan apa? Pandai besi. Ya, ini. Kata Rasulullah, "Masalu jalisis salih wa jalisis su' kamathali hamil misk wa nafiki khir." Kir. فَمَحَامِلُ الْمِسْكِ فَإِمَّا أَنْ تَشْتَرِي مِنْهُ أَوْ تَبْتَعَهُ أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْكَ وَأَمَّا نَافِهُ كِيرٌ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا كَرِيهًا أَوْ تَحْرِقُ ثِيَابَكَ. Kata Rasulullah, perumpamaan persahabatan orang yang baik dengan orang yang jelek bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Penjual minyak wangi, kalau kamu tidak bisa membeli, itu akan mendapatkan wangi yang harum. Ya, atau mendapatkan ya penting wangian, kan begitu, atau sekurangnya mungkin bisa dihadiahkan kepada nih hadiah ini, kan begitu. Tapi kalau yang pandai besi, yang alat untuk pompa besi itu kan akan mengeluarkan bunga-bunga api, kan begitu, mengeluarkan asap. Hanya dua alternatif. Yang pertama akan bisa itu mengotori, akan mendapatkan bau yang tidak sedap, asap, kan begitu. Yang kedua, bila bunga api itu berterbangan dan jatuh atau terkena abah, baju kita akan terbakar. Ya, kalau baju terbakar, kalau sampai ke kulit, hangus, kan begitu, jadi hitam. Seperti juga arang yang, kan begitu, batu bara yang digunakan untuk bakar tadi, hitam. Apa manfaatnya? Makanya ingin melihat seseorang istiqomah atau lihat saudara temannya. Kena al-rajulu al-mar'u ala dini khalili. Seorang sudah dengan agama temannya. Maka kata Rasulullah, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, hendaklah memperhatikan siapa yang ditemani dalam hidup ini. Dah berapa itu? Tips berapa? Ya, 10, tapi hanya menyebutkan 4 saja, ya. Yang keempat, untuk memperhatikan, menjauhkan diri dari syubhat dan syahwat. Nah, syubhat dan syahwat. Kenapa demikian? Karena syahwat, syubhat, pemikiran, pemahaman, aliran itu akan merusak pemikiran kita. Ya. Kalau syahwat merusak hati kita, dan keduanya merusak jiwa dan hati, pemikiran. Oleh karena itu, mari kita cermati ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini golongan yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, golongan yang pertama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, golongan kedua, yang dimurkai oleh Allah, golongan yang dimurkai oleh Allah, waladdallin, yang sesat. Golongan yang pertama, karena mereka memiliki ilmu dan amal. Ilmu, ya, membentengi dirinya dari apa? Ilmu membentengi dirinya dari syubhat. Amalan menyelamatkan dirinya dari godaan syahwat. Karena kalau punya pemikiran yang sesat, itu merusak keilmuannya. Kalau memiliki syahwat, merusak keinginan untuk beramal, sehingga dia tidak beramal. Iradanya rusak, syahwat. Jadi maghdubi alaihim, maka berilmu tapi tidak beramal. Terjerumus dalam perbuatan apa? Bid'ah. Atau pemikiran yang sesat. Ad-dallin, beramal tapi tidak berilmu. Keduanya sesat. Jadi Yahudi, mereka mengetahui ilmu, mengetahui Rasul, tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara, mereka apa? Beramal. Warahbaniyatin ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah. Rahbaniyah, ya, ibadah sungguh baik, tapi tidak Allah tuliskan, tidak Allah wajibkan kepada mereka, tapi itu dibuat-buat oleh mereka, diada-adakan oleh mereka, ya. Jadi mereka tidak berilmu. Maka orang yang rusak pemikirannya terkena syubhat, orang yang rusak iradanya terkena syahwat. Yang selamat mendapat nikmat yaitu orang yang berilmu, yang beramal. Ilmu membentengi dari syubhat dan amal membentengi dari syahwat. Begitu. Jadi keistiqomah ru ihdinas siratal mustaqim tadi. Istiqomah di atas jalan yang lurus tadi. Nah, begitu. Oleh karena itu, ini dua ya virus yang berbahaya akan merusak hati, syahwat dan syubhat. Nah, itu 4 tips, masih ada yang 6 tapi insyaallah pada kesempatan yang lain. Demikian wallahu alam. Terima kasih atas jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari jamaah yang ada di masjid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hidayah adalah milik Allah. Tolong gimana cara menjaganya bagi kita yang sudah merasa mendapat hidayah, agar hidayah itu tidak hilang dari kita. Barakallahu fikum. Nah, hidayah. Naam. Hidayah itu dari Allah. Naam, itu sahih. Ya. Bahkan dalam hadis kursi Allah menjelaskan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kata Allah, seluruh kalian ini dalam keadaan sesat, kecuali orang yang aku tunjuki, kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka kata Allah, fastahduni, mintalah hidayah itu padaku. Ahdikum, niscaya aku akan kuberi. Niscaya akan aku tunjuki, akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu apabila kita mendapatkan hidayah, bagaimana menjaga hidayah tersebut? Ini membutuhkan daurah tabligh yang lain lagi. Bagaimana menjaga hidayah? Naam, bagaimana meraih hidayah dan memelihara hidayah? Naam. Imam Ibnu Qayyim perkataannya subhanallah dalam tafsir, dalam Madarijus Salikin, kalau kita kupas dalam suatu tabligh akbar luar biasa tentang bagaimana kita mendapatkan hidayah dan menjaga hidayah tersebut. Subhanallah. Ya, di antara yang bisa diutarakan pada kesempatan kali ini, bagaimana kita untuk senantiasa menjaga hidayah? Karena hidayah itu datang dari Allah, maka terus kita memohon kepada Allah hidayah. Apa maksud hidayah? Sebenarnya apa maksud hidayah? Hidayah itu adalah kita ditunjuki oleh Allah untuk menelusuri jalan yang lurus kebaikan, ya. Dari mana sumber kebaikan? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita mendapatkan karunia, kemuliaan dari Allah untuk senantiasa mengikuti Al-Quran dan mengenal kebenaran yang berdasarkan Al-Quran. Inilah hidayah. Inilah hidayah. Dan hidayah itu sebagian kita katakan dua. Hidayah itu taufiq wa dilalah. Taufiq itu hanya Allah. Dilalah, hidayah, dilalah yaitu nasihat, wejangan. Ya, itu kita bisa memberikan. Dan untuk mendapatkan taufiq itu harus dengan nasihat dan wejangan. Nah, ada maratib tingkatan-tingkatannya hidayah, ya. Ini ada dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Qayyim, ada 10 tingkatan. Nah, ini maratib hidayah begini begini begini. Hidayah yang paling terakhir kata beliau, tingkatan terakhir adalah hidayah untuk bisa berjalan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim di akhirat, ya, sampai menuju surga. Nah, bagaimana menjaga hidayah? Pertama jelas, untuk senantiasa memohon kepada Allah, pasrah kepada Allah, untuk senantiasa memohon, memanjatkan permohonan, bermunajat kepada Allah. Ya, ditunjuki kepada kebenaran, termasuk doa yang kita bacakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini yang pertama. Kedua, hidayah itu agar senantiasa dipelajari, ya, terus digali dan untuk disyukuri. Bagaimana bentuk kesyukuran? mensyukuri hidayah, kita mengenal kebenaran, mengenal hidayah, amalkan. Kemudian ajak manusia pada hidayah tersebut, tebarkan hidayah, petunjuk. Itu bentuk kesyukuran. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan ditambah hidayah tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk menjaga hidayah, kita harus membaca sejarah atau membaca sirah para anbiya dan juga sirah para nabi, orang-orang soleh yang telah teguh kokoh istiqomah di atas hidayah tersebut. Bagaimana mereka mengenal hidayah? Bagaimana Abu Bakar bisa mengenal hidayah? Bagaimana Umar bisa mengenal hidayah? Bagaimana dan seterusnya para sahabat? Bagaimana mereka bisa kenal hidayah? Kemudian untuk menghilangkan kesombongan pada diri. Jangan tatkala kita melihat seorang menyimpang dari agama, begitu kita dapat hidayah kita langsung sombong, angkuh, enggak boleh. Memohon kepada Allah terus rahmat dan keampunan. Karena sesungguhnya Allah yang menyesatkan dia, dialah Allah yang memberi kita hidayah. Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang menyesatkan dia. Kalau Allah ingin merubah, menjadikan dia mendapat petunjuk dan kita menjadi sesat, itu semua tergantung dengan itu. Maka untuk senantiasa apa menyadari hal itu. Fama kunna linahtadiya laula an hadanallah, kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Begitu kalian juga sebelumnya, maka Allah memberikan hidayah dan petunjuk atau karunia pada kalian. Jadi cara mempertahankan hidayah, terus menggali, mengkaji, juga bersahabat dengan orang-orang yang baik, kemudian untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesombongan, untuk mensyukuri hidayah tersebut. Nah, untuk mempelajari, membaca sirah-sirah para anbiya, sejarah kehidupan para nabi dan orang-orang saleh terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan waspada dari orang-orang yang menyimpang dari hidayah. Waspada. Yani kalimat waspada ini jelas sangat luas maknanya. Waspada. Jadi mungkin bisa judul nanti, judul kajian waspadalah, kan begitu. Ini bisa juga nanti bisa dikembangkan, apa yang diwaspadai, apa ini. Bisa jadi waspada banyak pencuri sekitar Anda, kan begitu. Waspada banyak pencopet. Betul, banyak pencuri di sekitar kita. Pencuri-pencuri hidayah. Kalau pencuri-pencuri duit yang koruptor itu, yang penampilan yang berdasi, kan begitu, itu dipenjara. Pencuri-pencuri hidayah itu lebih harus dipenjara, bahkan dihukum mati, kan begitu seharusnya. Dieksekusi, kan begitu. Kenapa? Karena mencopot agama yang paling mulia dia, kan begitu. Pencuri akidah, ya, pemikiran yang nyimpan dan nyeleneh itu. Itu semua pencuri akidah. Nah, itu. Jadi waspada. Ya, intinya waspada agar hidayah tetap terjaga sempurna. Nah, demikian mudah-mudahan kita senantiasa waspada dan mendapatkan hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa siap siaga. Ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi kematian yang pasti datang cepat atau lambat. Ya, demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.